Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selalu saja kita panjatkan puja dan puji kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memang telah menggantungkan segala kebutuhan kita dengan memuji namanya. Alhamdulillah. Jadi kita panjatkan salam hormat kita, salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk kepatuhan kepada Allah yang telah menjadikannya ibadah buat orang-orang yang beriman. Melanjutkan bahasan kita Minhajul Muslim, dan setelah membahas panjang lebar tentang wali Allah, siapa mereka, ciri-cirinya, dalil-dalilnya, kita akan lanjutkan dengan wali syaitan. Dan ini semua masih dalam satu pasal, ya. Sebagaimana Syekh Abu Bakar rahimahullah masukkan dalam pasal ke-15, wali Allah dan karamahnya dan wali syaitan dengan tipu dayanya. Syaitan istilah di dalam agama kita yang digunakan untuk golongan jahat dari jin. Golongan yang jahat dari jin. Kalau di kalangan manusia, dan ini sudah pernah saya jelaskan dulu, ada orang beriman, maka di jin pun ada yang beriman. Dan untuk mengetahui berita mereka ada disebutkan dalam surah jin khusus, surah nomor 72 dalam Al-Quran. Kemudian ada di kalangan jin juga yang fasik, manusia ada yang fasik, ahli maksiat, tapi muslim, namanya fasik. Maka di kalangan jin juga ada, fasik. Dan ada di kalangan manusia kafir, ada juga di kalangan jin kafir. Khusus di alam jin, yang fasik dan yang kafir namanya syaitan. Jadi semua syaitan pasti jin, tidak semua jin itu syaitan. Di alam jin ada jihad, ada dakwah, ada ibadah bagi orang-orang yang soleh, dan banyak kemaksiatan bagi yang mungkar, yang ingkar. Syaitan dipimpin oleh iblis, dan iblis nama salah satu dari golongan jin. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udhu billahi minasyaitan rajim, kana minal jinni fafasaqa an ambi rabbih. Iblis itu adalah salah satu dari golongan jin, tetapi dia berbuat fasik terhadap perintah Tuhannya. Tadinya iblis beriman, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kalau iblis beriman, dan memang dia beriman. Buktinya setelah dia memungkiri pun untuk sujud kepada Adam sesuai dengan perintah Allah, dia tetap mengakui Allah sebagai Tuhannya. Dan dia tahu, sebagaimana dia mengatakan, Rabbi anzirni ila yawmi yub'athun. Iblis berkata pada saat Allah sudah pastikan dia masuk ke neraka, dia mengatakan, wahai penciptaku, Rabbi, pemilikku, penyiap segala kebutuhanku, pemusnahku, pengawasku, hidupkanlah aku sampai hari kebangkitan. Jadi memang dia minta, dan dia mengakui Allah sebagai Tuhan. Berarti iblis beriman. Iblis orang beriman, atau zat, atau satu-satu makhluk Allah yang beriman. Tetapi dia fasik. Dia fasik artinya bermaksiat terhadap perintah Tuhannya. Tentu satu-satunya jin yang berumur panjang adalah iblis. Selain daripada iblis, itu semuanya mati sebagaimana matinya manusia. Dan umumnya sabda Nabi SAW, umur umatku antara 60 sampai 70, dan sangat sedikit yang melampaui itu. Ini berlaku pada jin juga, bukan cuma manusia. Kalau ada yang mengatakan umur jin sampai ribuan tahun, itu butuh dalil. Ada dalilnya enggak? Sementara dari golongan jin ada umat Muhammad SAW. Ada umat Muhammad. Surah Dzariyat ayat 56, surah nomor 56 ayat 51 menjelaskan, kan? Ayat yang sudah masyhur. A'udzu billahi minasyaitonirrajim wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku enggak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Jadi jin sama manusia sama di sini. Enggak dibedain. Termasuk yang sama adalah faktor umur. Jadi kalau ada orang kesurupan syaitan, lalu syaitan mengatakan umur saya sekian ribu tahun, dusta itu. Dusta. Atau kadang-kadang keyakinan orang seperti itu. Kalau jin umurnya lama, saya jin dari zaman Nabi Sulaiman, ini enggak benar. Sudah mati dia. Karena satu-satunya golongan jin yang dipanjangkan umurnya sampai menjelang hari kiamat adalah iblis saja. Yang lain tidak. Dan yang beriman di antara mereka masuk dalam sabda Nabi SAW tadi, umur umatku antara 60 sampai 70 dan sangat sedikit sekali yang melampauinya. Sebagian ulama hadis mengatakan dimaksud dengan sabda Nabi SAW umur umatku antara 60 sampai 70 adalah umat yang aku diutus padanya. Umat yang aku diutus padanya, artinya semua manusia yang hidup setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW sampai hari kiamat, kafir atau mukmin, masuk dalam kategori ini. Umurnya 60 sampai 70. Artinya umat manusia yang aku diutus pada mereka dari zaman beliau sampai menjelang hari kiamat, umurnya 60 sampai 70. Itu kita temukan faktanya. Ini pendapat diantara ulama merincikan hadis tersebut. Masuk dalamnya jin dan manusia, mukmin atau kafir. Dan Nabi SAW mengatakan juga, innama bu'ithu ilal ahmari wal aswad, aku diutus kepada golongan merah, maksudnya jin dari api, dan golongan hitam, maksudnya manusia dari tanah. Jadi semuanya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, kami enggak utus kau Muhammad kecuali sebagai petunjuk dan penyebar kasih sayang di seluruh alam semesta. Masuk dalamnya jin. Jadi memang harus difahamin masalah ini, jangan terlalu dibesar-besarkan. Syaitan berusaha menakut-nakuti manusia dengan membesar-besarkan perkara mereka. Umurnya panjanglah, badannya besarlah, kekuatannya mengalahkan manusialah. Ini semua butuh dalil. Kalau ada disebutkan dalam surah An-Naml kisah Sulaiman alaihissalam bersama dengan beberapa jin yang bisa bekerja, itu dengan izin Allah. Allah yang mudahkan mereka membantu Sulaiman alaihissalam. Bukan berarti jin punya kelebihan ekstra dibanding manusia. Ini enggak benar. Karena ayat Al-Qur'an jelas. Walaqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim. Kami ciptakan manusia yang paling sempurna. Enggak ada apa-apanya jin dibandingkan manusia. Jadi kita paling sempurna. Maka salah kalau orang menganggap walaupun mengatakan poster jin lebih besar daripada manusia. Ini butuh dalil. Butuh dalil. Hadis yang menjelaskan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu sempat melihat jin pada saat turun atau datangnya jin-jin wilayah Nusaybin yang Nabi SAW membacakan ayat-ayat Al-Qur'an kepada mereka, itu Abdullah bin Mas'ud tidak mengatakan mereka lebih besar daripada manusia, tapi beliau mengatakan radhiyallahu anhu, saya melihat laki-laki yang kepalanya seperti kendi-kendi yang mengelilingi Nabi SAW. Itu ciri yang disampaikan. Tapi bukan berarti lebih besar, bahkan Abdullah bin Mas'ud waktu itu orangnya sangat kecil. Dan memang Abdullah bin Mas'udnya terkenal, orangnya badannya kurus, kecil, pendek orangnya radhiyallahu anhu, tapi luar biasa. Ya, pemilik wasiatnya umat ini. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, ikutilah petunjuk dua orang setelahku ini, fokus ke mereka, Abu Bakar dan Umar, dan lengkapkan juga, sempurnakan dengan petunjuknya Ammar bin Yasir, serta berpeganglah pada wasiatnya Abdullah bin Mas'ud. Nasihatnya semua pegangi. Semua umat bisa minta nasihat sama dia. Dan dia menggambarkan kepada kita pada saat itu, jin yang mengelilingi Nabi SAW adalah laki-laki yang kepalanya seperti kendi-kendi. Tapi tidak digambarkan kalau lebih besar daripada Nabi SAW, tidak. Bahkan Abdullah bin Mas'ud yang sangat kecil itu berkata, waktu saya melihat mereka mengelilingi Nabi SAW, kayak mau mengerumuni Nabi, maka saya berusaha berdiri. Maksudnya Abdullah bin Mas'ud ingin melawan mereka. Kira-kira kalau jin itu digambarkan seperti pohon, seperti bangunan, mungkin Abdullah bin Mas'ud tidak berani melawan, apalagi ini banyak. Tapi mereka kecil. Mereka sama dengan manusia. Dari sisi umur, bahkan manusia jauh lebih sempurna. Sisi kekuatan tidak ada apa-apanya. Kalau jin itu atau syaitan itu lebih kuat dari manusia, kira-kira kita masih bisa hidup sekarang? Pasti kita dibudakkan sama mereka. Bahkan Allah mengatakan, inna kaidasy syaitani kana dha'ifa. Ketahuilah, tipu daya dan fisiknya syaitan itu lemah. Lemah sekali. Ada hadis yang sahih berbunyi, kata Nabi SAW, kalau seseorang yang terakhir membaca bismillah pada saat mau makan, maka syaitan di sebelahnya mengecil seperti lalat. Berarti persepsi selama ini orang yang menganggap syaitan itu besar, dusta semua itu. Itu hanya karirnya film-film horor. Itu karir supaya serem, supaya begini. Kalau kita mau bicara masalah serem, Semut itu kalau dibesarkan kayak manusia, serem itu. Hah? Lalat itu kalau besar kayak kita, serem. Di mata manusia. Yang kita lihat, iya. Tapi jin tidak dilihat. Gitu kan? Tidak ada perlu. Allah mengatakan dalam ayat yang lain, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, fala takhafun wa khafun in kuntum mu'minin. Jangan pernah takut kepada syaitan itu. Dan hanya takut kepadaku kalau kalian beriman. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Jadi dia cuma sekedar membisikkan. Kebodohan sebagian manusia mengiyakan itu. Bisikan-bisikannya, baik itu bisikan membuat dia terjerumus dalam dosa atau ditakut-takuti. Kan bodoh sekali. Kita tidak kenal siapa orang itu, telepon kita kemudian nakut-nakuti lalu kita takut. Kenapa mesti takut? Belum tentu benar. Itu manusia, jelas kita dengar suaranya. Jin kita enggak dengar. Cuma bisikan dalam benak, dalam hati kita. Lalu untuk apa? Jadi ini poin-poin penting di mukaddimah kita tentang masalah syaitan. Syaitan itu kecil, lemah, terhina di mata Allah dan orang beriman. Tidak ada kekuatannya. Syaitan dalam kisah-kisah kehidupan baginda Nabi SAW disebutkan coba partisipasi membantu orang kafir dengan ide-ide saja agar mereka bisa melawan Nabi SAW. Tidak pernah ada riwayat menjelaskan iblis masuk di pasukan Quraisy kemudian memajak teman-temannya syaitan semua lalu mengalahkan muslimin. Tidak pernah. Ada pernah riwayat? Tidak pernah. Yang paling jauh iblis bisa buat waktu Nabi SAW mau hijrah ke Madinah, maka dia datang menjelma jadi manusia lalu kumpul sama orang-orang Quraisy dan mengaku sebagai orang tua dari negeri Syam. Lalu dia bertukar ide dengan orang Quraisy. Jadi iblis itu juga bodoh. Dia juga berusaha cari ide. Seperti kita kalau lagi pengen sesuatu, kita coba berpikir ide-ide. Iblis begitu. Bahkan di dalam majlis Quraisy, dia tidak bisa memberikan ide yang terbaiknya. Iblis menunggu ide-ide semuanya sampai Abu Jahal mengatakan, lebih baik kita panggil dari setiap suku anak-anak muda yang menebaskan pedangnya satu kali kepada Muhammad sehingga sukunya Muhammad gak bisa melawan semua suku Quraisy. Kalau satu orang, dua orang, nanti sukunya akan berantem dengan sukunya orang ini. Apa kata iblis? Ini baru pendapat. Dalam riwayat Sahih, waktu dia menjelma jadi manusia, dia bahkan mendukung pendapatnya Abu Jahal yang tidak terlintas di benaknya iblis. Iblis saja gak pikir itu. Berarti ada manusia yang mengalahkan iblis ini. Jadi kalau ada orang bilang, saya lemah, saya digoda syaitan. Bukan, dia goda dirinya sendiri. Iblis hanya menunggangi itu. Jadi syaitan itu lemah. Bahkan Ibnu Qayyim menyebutkan, kalangan syaitan itu banyak yang bodoh di antara mereka. Bodoh. Makanya dalam Al-Quran surah jin disebutkan, orang-orang beriman mengatakan, jin yang beriman berkata tentang orang-orang kafir dari mereka, terutama iblis dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa kana yaqulu safihuna 'alallahi syatata. Dan orang safih, safih itu orang Arab bilang kalau super bodoh. Bodoh sekali, luar biasa. Apa julukannya iblis di kalangan para jin beriman? Wa kana yaqulu safihuna 'alallahi syatata. Dan dulu orang bodoh di antara kami, iblis maksudnya, berkata sesuatu yang salah tentang Allah. Maksudnya Allah itu punya anak lah, apalah segala macam berita kebohongan tentang Allah yang disebarkan di kalangan manusia. Kebodohannya manusia mengikuti. Ini mukaddimah harus difahami. Jadi enggak usah takut sama syaitan. Kalau gelap di belakang rumah, yang takut kita sendiri. Syaitan tunggangi. Nah ini mumpung takut nih, dibisikin tambah banyak gitu kan. Jadi enggak usah takut. Orang yang tidak takut, syaitan takut padanya. Syaitan takut padanya. Kita sedang membahas wali syaitan. Wali syaitan adalah orang-orang yang menjadikan syaitan sebagai penolongnya, penopangnya, penanggung jawabnya, pelindungnya. Bagaimana bisa seseorang minta tolong kepada orang yang lebih lemah, kira-kira teman-teman sekalian? Coba bayangkan secara rasional, laki-laki di sini, masya Allah fisiknya sehat, kuat, sarjana. Lalu ada orang yang mau nyerang dia, dia minta tolong sama anak kecil yang baru 3 tahun. Tolong bantu saya, kira-kira bisa dibantu? Hah? Bisa gak dibantu nih? Kok gak ada suaranya nih? Mana yang biasa minta tolong sama syaitan nih? Mustahil itu. Itu rasionalnya. Dukun-dukun, peramal, penyamun, ini semua orang bodoh ini. Manusia bodoh. Enggak faham kalau yang sedang dia minta tolong lebih bodoh dari dia. Lebih lemah. Lebih lemah. Tapi subhanallah, dia tipu dirinya sendiri. Sama tadi contoh rasionalnya, orang yang kuat fisiknya, berotot, mau lawan musuhnya, kemudian dia minta tolong sama anak kecil yang tidak ada ototnya, tidak ada kekuatannya, mungkin masih digendong malah. Suruh lawan itu. Mana bisa? Ini kebodohan. Saya lihat cuplikan dukun-dukun yang ditangkap di Saudi, sehingga akhirnya dikisos mereka. Itu sebelum dikisos, Bapak Ibu sekalian, biasanya oleh pemerintah Saudi diizinkan kelompok Amr Ma'ruf Nahi Mungkar. Ini kalau pemerintah bentuk ini luar biasa sebenarnya. Ini kelompok khusus untuk menyuruh kebaikan, melarang dari kemungkaran. Orang kalau tidak sholat di jalan diingati, mereka punya mobil sendiri, mereka polisi, kepolisian di bawah mereka. Pokoknya selalu menegakkan hukum-hukum Allah. Salah satunya adalah mengejar para dukun dan peramal, penyamun ini. Banyak yang ketangkap. Ada cuplikan saya lihat, salah satu dukun yang terkenal datang dari Mesir, paling banyak membuat kerusakan di Saudi, ketangkap. Ketangkap lalu disuruh dipraktekin. Coba bagaimana kau praktekin? Dia bilang, dia kasih contoh. Saya praktekin diri saya, kalau saya lagi panggil syaitan itu, dia pakai baju merah, semuanya ditutup dari kepalanya, tinggal matanya yang kelihatan, lalu dia pegang pecut kuda, lalu dia pukul sendiri dirinya. Dia bilang, sampai saya berdarah, baru datang suaranya syaitan itu. Bodoh sekali. Super bodoh ini. Kenapa? Dan syaitan kerjain dia. Datanglah anak kecil syaitan itu, ya mau apa kamu? Saya mau ini. Kan bodoh sekali. Anak SD datang ke dia, dia sudah sarjana. Ya kamu apa? Ya saya mau ini nak, saya mau ini dek. Kan bodoh itu. Benar gak ini? Kenapa takut jawab ini? Saya tujuannya sampaikan ini supaya berani. Karena pintu syaitan masuk ke manusia, salah satunya takut. Makanya rumah-rumah dukun, peramal, penyamun itu pasti gelap. Ada tengkorak, samar-samar, tidak jelas. Mukanya dibuat serem. Ini semua sengaja supaya takut dulu. Karena orang yang takut bisa dikuasai kan. Sekarang kalau kita ketemu dengan seseorang, orang itu takut dengan kita. Kira-kira apa yang kita lakukan? Ya kita akan mengatur dia, kita akan gebukin dia, kita segala macam. Ini tentu tidak boleh dilakukan, tapi ini contoh. Kalau ada orang kita tahu takut dengan kita, secara otomatis, secara fitrah, kita akan merasa, oh saya kuasain orang ini. Diketukin kepalanya lah, dikerjain apalah, segala macam. Begitulah. Manusia dikerjain oleh syaitan, dibuat takut dulu. Maka Allah menggunakan kalimat, فَلَا تَخَافُوهُمْ. Jangan pernah takut pada mereka. وَخَافُونِ. Takut pada aku yang menciptakan semua itu. إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. Kalau kalian mengaku benar-benar beriman. Dan ini rahasianya teman-teman sekalian, kenapa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang dikatakan oleh Nabi SAW, demi zat yang jiwaku berada dalam genggamannya, hai Ibnu Khattab, kalau kau lewat di sebuah lembah, syaitan lihat maka dia akan cari lembah lain karena takut bertemu denganmu. Padahal Umar bin Khattab tidak lihat, karena syaitan tahu Umar ini orang beriman, tahu rahasianya siapa tuh syaitan. Masa anak 2 tahun, 3 tahun takut-takuti lari? Hah? Nyambung kan? Dia lagi lewat depan rumah, anak kecil bilang, ho, ho, ho, takut-takutin. Terus dia lari. Padahal badannya besar. Nah seperti itu tuh, bapak-bapak, ibu-ibu yang ditakut-takuti sama syaitan. Di belakang itu ada begini, iya, iya, takut. Gak ada semua itu. Baik, wali-wali syaitan ini adalah juru-juru bicara syaitan. Ada tingkatannya, sebagaimana wali Allah juga ada tingkatannya. Wali syaitan yang sudah sampai pada tingkat level, kalau dalam wali Allah itu orang yang sangat dekat dengan Allah SWT, gitu kan. Ini sangat dekat dengan syaitan adalah para dukun itu, peramal, penyamun, penyihir. Mereka memang mengabdikan dirinya sama syaitan, wa na'udzubillah. Dan di alam dukun ini pun yang paling dekat sama syaitan yang mau menyatakan kufur kepada Allah. Kalau dia ikrarkan saya na'udzubillah, dia bilang dia kufur kepada Allah, maka ini oleh iblis dikasihlah jin-jin yang banyak, syaitan yang banyak untuk bantu dia. untuk menipu manusia, membuat kesesatan, segala macam hal, kerusakan. Kemudian ada juga yang wali syaitan, dia tidak berhubungan sama syaitan langsung, tapi dia ikuti semua bisikannya, seperti ahli maksiat yang tidak pernah mau tobat, terus menerus dari zina ke zina, dari zina ke zina, dari dusta ke dusta, dari khamar ke khamar, terus tidak mau berhenti. Ini wali syaitan juga ini. Apapun yang syaitan bisikin, maka dia ikuti. Dan ini keduanya, wali syaitan yang pertama, dukun, peramal, penyamun, penyihir tadi, dan ahli maksiat ini, dua-duanya ditunggangi oleh syaitan untuk menyerang sama sesama dia, manusia. Sibuk, ada orang sibuk yang mempromosikan diskotiknya, yang mempromosikan maksiatnya, yang mempromosikan segala macam. Maksiat kepada Allah ini, bahaya, hukuman akan datang. Tapi dia menjadi wali syaitan, dia sebarkan itu. Dia malah tidak sadar, ya, dia membantu syaitan dalam menyesatkan manusia dari jalan Allah. Kata Syekh Abu Bakar rahimahullah, saya bacakan. B. Wali syaitan, seorang muslim juga beriman dan meyakini bahwa syaitan itu mempunyai wali-wali dari kalangan manusia yang ia kendalikan dan membuat mereka lupa mengingat Allah dan terjerumus di dalam kejahatan, juga membisikkan kepada mereka berbagai kebatilan. Semua bisikan syaitan pasti busuk, rusak, jauh dari jalan Allah. Makanya saya bilang kata kunci sederhana, kalau mau jadi wali Allah, semua bisikan positif yang dari malaikat yang mengingatkan kita, dari malaikat hafazah, azan, sholat, ada orang miskin, bantu, lihat Quran, baca, ada orang tua, bakti, lihat orang yang susah, kita terdorong untuk membantu, dari Allah itu, ingatkan, jalan, ambil, cepat. Semua yang melawan itu, melakukan maksiat, jangan bantu, enggak usah sholat dulu, nanti aja, ini semua syaitan, jangan diikuti. Sederhana kok sebenarnya. Dikatakan, maka mereka menjadi tuli, tidak dapat mendengarkan kebenaran, dan buta, tidak dapat melihat dalil-dalil kebenaran. Mereka selalu tunduk kepada kehendak syaitan, patuh kepada segala perintahnya. Syaitan menipu mereka dengan keburukan dan membuat mereka senang kepada kerusakan dengan cara memandang indah kerusakan itu, sehingga memandang yang mungkar, dan mungkar istilah semua yang Allah larang, memandang kemungkaran atau semua yang Allah larang menjadi ma'ruf. Ma'ruf adalah semua yang Allah perintahkan dan sukai. Jadi nanti dia lihat perbuatannya indah, pakai celana pendek, perempuan terlanjang di pinggir jalan, dia lihat itu perbuatannya bagus, syaitan perindah buat dia. Dia pikir itu perbuatan ma'ruf, bahkan kalau diingatkan dia merasa aneh kenapa diingatkan. Dan yang ma'ruf, sholat, tutup aurat, malah dianggap mungkar atau menjadi mungkar bagi dia. Aneh nih orang, kenapa begini, kenapa begini. Jadi terbalik. Padahal kita ini adalah orang-orang yang benar. Makanya wali Allah atau orang-orang yang dekat sama Allah itu faham. Harus faham pasal bahasan kita ini, sehingga dia tahu dirinya benar. Yang salah itu semua yang bermaksiat itu harus diluruskan. Jangan kita yang berkecil hati, kita biarin mereka malah merajalela. Enggak boleh. Kata Nabi SAW, perumpamaan kalian, orang-orang beriman dengan orang-orang yang bermaksiat, ikut syaitan nih. Seperti orang di atas kapal. Kapal ini, orang-orang beriman ada di atas, orang-orang yang maksiat ada di bawah, di dasar kapal. Setiap kali orang-orang yang di bawah mau ngambil air, mereka selalu naik ke atas, lewatin orang-orang beriman. Artinya, apapun yang mereka buat, orang beriman lihat, ditegur tuh, gak boleh, ditahan, kan gitu. Maka, mereka yang di bawah ini berkata, daripada kita terus-menerus berlalang naik ke atas, dilihat sama orang-orang beriman tuh, lebih baik kita jebol aja kapal. Untuk ambil air, minum, butuh kebutuhan, jebol kapal, airnya masuk, selesai. Kata Nabi SAW, kalau kalian biarkan mereka menjebol kapal itu, kalian tenggelam semuanya. Artinya orang beriman enggak boleh tinggal diam nih. Enggak boleh tinggal diam. Harus kita datang, berhenti mereka dari kemaksiatannya. Memang harus begitu. Makanya Umar bin Khattab bin pernah jalan, setiap kali jalan diikuti oleh orang-orang. Siapa tahu ada penyampaiannya nih, penyampaian apa, mungkin dia pernah dengar dari Nabi SAW, karena Umar bin Khattab terkenal dengan ulamanya sahabat. Nabi SAW pernah berkata, saya mimpi melihat Umar memiliki baju yang panjang. Kata para sahabat, apa takwilnya ya Rasulullah? Apa artinya? Kata Nabi SAW, ilmu yang luas. Jadi selalu diikuti oleh orang-orang. Tapi Umar bin Khattab ini orang yang tegas, salah-salah benar-benar. Dihukum, enggak ada main-main. Gitu kan. Sampai beliau kalau jalan beliau ngedeham saja. Itu ada sahabat yang jatuh sarungnya di belakang. Saking diseganinnya, gitu kan. Ada orang-orang datang, "Ya Amir Mukminin, pelan-pelanlah dengan orang beriman." Ini sampai ngedeham saja orang sudah ketakutan. Kata Umar apa? Kenapa mereka takut? Apakah karena mereka tahu saya orang dekat sama Allah sehingga mereka takut? Gara-gara itu kah? Sehingga mereka takut berbuat dosa? Kata para sahabat, "Iya." Kata Umar, "Biar mereka takut. Biarin aja. Kalau gara-gara lihat saya ini kemudian dia jadi takut maksiat, bagus tuh, biarin. Enggak ada masalah." Dan itu fungsi orang beriman. Subhanallah, kita kalau beriman kepada Allah, begitu orang lihat, orang maksiat pun takut. Kadang-kadang kalau lihat orang pakai topi haji misalnya, atau Allahu a'lam ini kalau misalnya orang itu tidak paham, tapi umumnya biasa, atau dia lihat mungkin figurnya, figur orang tahu agama, kadang-kadang rokoknya dibuang kalau ketemu sama orang. Tidak diingatkan, belum bicara sudah dibuang sendiri. Gitu. Saya dulu waktu masih ngajar di kampus di Makassar begitu. Kampus kami bersatu sama kampus swasta lainnya. Tapi ini kampus memang berdiri sendiri. Dibangun oleh Imarat Arab, lembaga bahasa Arab sebenarnya. Sekarang sudah sampai strata S1. Pada saat itu saya masih ngajar, kadang-kadang memang kita ini cuma laki-laki saja. Di kampus sebelah ini gabung laki-laki perempuan. Jadi di pintu gerbang kampus itu kadang-kadang sering mahasiswa dan mahasiswi kumpul-kumpul, pegang-pegangan tangan gitu. Subhanallah, kalau kami lewat, salah satu dari dosen sebelah ini lewat, pasti mereka lepas tangannya. Atau ada yang merokok, lempar rokoknya. Belum ditegur. Tahu, oh ini orang-orang nasihatin nih. Gitu. Bagus itu. Biarin. Jadi enggak ada kerusakan. Permasalahannya, kata Nabi SAW, kalau kalian biarkan mereka menjebol kapal tadi, tenggelam semua. Kalau siksaan Allah datang, kita juga kena. Sampai Ummu Salamah RA berkata dalam hadis Bukhari, "Ya Rasulullah, anuhlik wa fina salihun." Apakah kami akan dibinasakan sama Allah sementara ada orang saleh di antara kita? Kata Nabi SAW, iya. Idza kathural khabath. Tentu saja, kalau kerusakan yang merajalela, kalian semua kena. Dalam hadis lain dikatakan, semua akan dibinasakan sama Allah, lalu akan dibangkitkan nanti sesuai dengan amal dan niatnya. Tapi kena dulu orang beriman tuh, kecuali yang ingkar mungkar. Saya pernah kasih contoh satu komplek, 15 rumah, ada 3 rumah pencuri atau 3 rumah pezina dan seterusnya. Tapi yang 13 rumah, 12 rumah tidak mau ingatkan. Nanti masuk pencuri satu komplek dicuri itu, dirampok. Atau kebakaran, kena semua. Padahal sebenarnya itu cobaan semua dari Allah. Orang beriman pasti akan selamat. Para wali Allah sangat loyal, membela dan mencintai Allah. Sedangkan para wali syaitan memusuhinya, memusuhi Allah. Jadi orang-orang yang memang jadi walinya syaitan sudah dikuasai, mereka benci sama Allah, benci sama hukum-hukum Allah. Itu wali syaitan. Selalu bisikannya membenci. Membenci hukum Allah berarti dari syaitan. Sekali lagi, membenci hukum Allah dari syaitan. Apapun yang membuat kita benci dengan apa yang Allah perintahkan, syaitan itu. Istiadah cepat. Para wali Allah mencintainya dan para wali Allah mencintai Allah dan meridhai Allah. Artinya selalu mau cari ridhanya Allah dan mengikuti perintah dan lain-lain. Sedangkan para wali syaitan membenci dan murka kepada Allah. Mereka tidak mau lakukan apa Allah perintahkan. Maka mereka sangat berhak mendapat kutukan Allah dan murka darinya. Karena begitu maka Allah hukum mereka. Sebagaimana syaitan dikutuk, maka juga mereka kena kutukan. Jika tampak pada mereka hal-hal yang luar biasa atau dalam kurung kesaktian, seperti dapat terbang di angkasa atau berjalan di permukaan air, maka itu adalah istidraj atau tanda kebinasaan dari Allah atas mereka, atau merupakan tipu daya syaitan bagi orang-orang yang loyal kepadanya. Orang beriman tidak akan lihat ini, tidak akan melihat. Kalau Bapak Ibu beriman sama Allah, bagaimanapun dia mau ya, menunjukkan keterampilannya, tidak bisa. Tidak bisa dilakukan. Di depan orang-orang beriman yang yakin Allah adalah walinya, tempat dia bergantung, dan semua ini adalah makhluk Allah, serta syaitan lemah, syaitan jadi lemah di hadapannya walaupun belum melakukan apa-apa. Walaupun kita belum baca ayat Al-Quran, sudah lemah dia di hadapannya. Iman seperti itu karena dilandasi dalil-dalil berikut ini. Yang pertama, informasi dari Allah tentang mereka, tentang syaitan dan wali-walinya. Jadi ada wali syaitan yang berusaha menyesatkan dirinya, menyesatkan juga manusia yang lain. Dalam surah Al-Baqarah 257 bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina kafaru awliya'uhumut taghutu yukhrijunahum minan nuri ila adh-dhulumat. Ulaika ashabun narihum fiha khalidun. Dan orang-orang yang kafir, pelindung-pelindungnya atau wali-walinya ialah syaitan yang mengeluarkan mereka dari cahaya kepada kegelapan atau kekafiran. Mereka itu adalah penghuni neraka dan mereka akan kekal di dalamnya. Enggak ada gunanya ikut syaitan. Semua orang-orang yang sudah pernah begini, melakukan dukun segala macam, setelah mereka lepas, mereka merasakan ketentraman jiwa yang luar biasa. Ternyata dulu itu ditipu luar biasa, diikat, diintimidasi lah segala macam ancaman. Padahal sebenarnya semua itu ancaman kosong. Tapi sudah terlanjur dia bisa dikuasai jiwanya. Misal dia minta syarat apa syaitannya lalu diikutin sama dia, maka akhirnya jiwanya dikuasai. Maka pada saat mereka lepas dan mereka taubat nasuha kepada Allah, syaitannya ternyata lemah sekali. Enggak bisa buat apa-apa. Dan tidak ada itu, mustahil. Siapapun di antara Anda yang hadir, mudah-mudahan tidak ada. Kalau pernah diancam oleh dukun, oleh syaitan, mengatakan kalau kamu tinggalkan ilmu ini, atau kamu begini, atau kamu bakar ini, kamu akan hancur, dusta, bohong, bakar. Dan taubat nasuha kepada Allah. Allah akan melindungi. Syaitan itu lemah. Seperti anak kecil menghadapi kita yang besar, mustahil bisa menang. Surah Al-An'am 121. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa innas syayatin la yuhuna ila awliyaihim liyujadilukum wa in ata'tumuhum innakum lamusyrikun. Sesungguhnya syaitan itu membisikkan kepada kawan-kawannya agar mereka membantah kamu atau kalian. Dan jika kamu menuruti atau kalian menuruti mereka, sesungguhnya kalian tentunya menjadi orang-orang yang musyrik. Enggak boleh kita takut, sama sekali enggak boleh. Tidak ada yang perlu ditakuti di langit dan di bumi kecuali Allah. Juga firman-firman lainnya dalam surah Al-An'am 128. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa yawma yahsyuruhum jami'an ya ma'syaral jinni kal istakthartum minal ins. وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله الآية. Dan ingatlah hari di mana, dan ingat, maksudnya ingat ini, pelajari, fahami, jadikan sebagai keyakinan kalian, hari kiamat di mana Allah akan menghimpunkan semuanya dan berfirman, jin, manusia, semuanya, lalu berfirman kepada mereka, hai golongan jin, terutama yang syaitan, dalam kurung di situ ditulis syaitan, ya, yang kafir dan fasiknya, sungguh kalian telah banyak menyesatkan manusia. Lalu berkata kawan-kawan mereka dari golongan manusia, ya Rabb kami, sesungguhnya sebagian dari kami telah mendapat kesenangan dari sebagian yang lain, dan kami telah sampai kepada waktu yang telah engkau tentukan bagi kami. Allah berfirman, neraka itulah tempat diam kalian, sedangkan kalian kekal di dalamnya, kecuali Allah menghendaki yang lain. Jadi sini Allah sementara sudah sebutkan, dan saking bodohnya nih, orang-orang yang sudah menjadi wali syaitan, di hari kiamat pun, sudah jelas-jelas ini penyebab dia masuk neraka, masih dibela. Allah mengatakan itu. Allah bilang, hai jin, jin yang ditanya syaitan, kenapa kau sesatkan, kalian sesatkan manusia? Belum dijawab sama jin, manusia sudah jawab. Ya Allah, kami dulu saling senang sama senang gitu. Dan kami sudah sampai sekarang. Jadi artinya, enggak apa-apa dihukum aja kami berdua. Bodoh sekali kan. Untuk apa ini? Orang masuk surga, abadi, enak, nikmat, kok masuk neraka. Dan Bapak Ibu sekalian, saya pernah sampaikan untuk kita bahas surga dan neraka. Demi Allah Bapak Ibu sekalian. Ini Bapak Ibu tinggal tunggu mati, dapat apa yang Allah janjikan surga dan pasti melihat apa yang Allah ancamkan neraka. Wallahi enggak ada keraguan dalam masalah itu. Itu rukun iman. Jangan ada ragu. Orang yang ragu maka dikuasai oleh syaitan. Harus yakin. ikuti orang-orang yang sudah meninggal dari kalangan sahabat, dari kalangan tabi'in, orang-orang saleh sebelum kita, sampai meninggal istiqomah kita akan bersama mereka insyaAllah. Jangan ikuti Fir'aun, Haman, Namrud, orang-orang yang sudah Allah binasakan jelas karena kufur, mengikuti syaitan, pasti masuk neraka, sudah disampaikan oleh Allah. Lalu kenapa mau ikutin mereka? Kenapa muslim melakukan pelanggaran? Dan terlebih lagi sudah saya sering ulangi teman-teman sekalian, kalau pelanggaran dilakukan itu tidak ada manfaatnya. Allah benci, ancamannya berat, manusia tidak suka. Saya sudah kasih contoh, orang dusta, orang suka zalim, gunjing orang, tidak disuka itu, akhlaknya buruk. Tapi kalau yang kita jadi orang baik, Allah SWT suka, dikasih pahala yang besar. Manusia juga suka, orang yang jujur, orang yang amanah, orang yang santun. Sesuai agama perintahkan, baik kok itu. Lalu kenapa enggak jadi orang baik? Kenapa harus jadi orang buruk? Atau tidak usah juga menjadi orang tengah-tengah? Sebentar baik, sebentar buruk. Enggak bagus ini. Jadi orang baik sekalian. Karena orang tengah-tengah ini enggak jelas statusnya. Sama orang munafik. Enggak akan merasakan nikmatnya ibadah dan juga kemaksiatan yang dia lakukan. Sebagaimana sudah pernah saya jelaskan itu. Surah Az-Zukhruf ayat 36-37 selanjutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man ya'shu an dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaitanan fa huwa lahu qarin. Wa innahum layasuddunahum 'anil sabili wa yahsabuna annahum muhtadun. Barang siapa yang berpaling dari pengajaran Rabb yang Maha Pemurah, maksudnya Al-Qur'an, enggak mau ambil, enggak mau baca, enggak mau dengar, enggak mau pelajari, kami adakan baginya syaitan yang menyesatkan. Maka syaitan itulah yang menjadi teman yang selalu menyertainya. Kalau ada orang sama sekali enggak mau belajar huruf hijaiyah, enggak mau belajar Quran, enggak mau baca, enggak ada upaya untuk itu, Allah kasih dia syaitan yang selalu bersamanya, selalu menyesatkan dia. Allah itu yang membuat itu terjadi. Dan sungguhnya syaitan-syaitan itu benar-benar menghalangi mereka dari jalan yang benar, dan mereka menyangka bahwasanya mereka mendapat petunjuk. Mereka pikir enggak masalah, ini enggak salah kok. Padahal sebenarnya mereka itu sesat. Al-A'raf 27. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna ja'alna syayatin awliya'a lilladzina la yu'minun. Sesungguhnya kami telah menjadikan syaitan-syaitan itu pemimpin-pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman. Di sini lihat ya terjemahannya di sini, syaitan juga awliya, pemimpin-pemimpin mereka, penaung, pelindung, ya. Dalam ayat yang lain juga dalam surah Al-A'raf ayat 30 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innahum muttakhadush syayatina awliya'a min dunillahi wa yahsabuna annahum muhtadun. Sesungguhnya banyak di antara manusia itu menjadikan syaitan sebagai pelindung mereka selain Allah, dan mereka mengira bahwasanya mereka mendapatkan petunjuk, padahal sebenarnya mereka salah. Jalurnya salah. Dalam surah Fussilat ayat 25, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qayyadna lahum qurana afazayyanu lahum ma baina aydihim wa ma khalfahum. Dan kami tetapkan bagi mereka teman-teman yang menjadikan mereka memandang bagus apa yang ada di hadapan dan di belakang mereka. Syaitan menyesatkan mereka. Kapan seseorang membuka diri pada syaitan, maka syaitan itu akan membuat perbuatannya seakan-akan bagus. Makanya seorang kalau sekali mau melakukan buat maksiat, pasti Allah akan ingatkan tuh. Dia pertama kali mau ke diskotik, ketakutan. Dia pertama kali mau berzina, ketakutan. Supaya dia jangan melakukan. Karena kalau dia sudah buka pintu itu, syaitan sudah masuk, maka syaitan lebih menguasai dia. Nanti dia lebih mudah mengulanginya, karena sudah punya pengalaman. Makanya jangan buka pintu itu. Jangan coba-coba. Dan sudah sekali pernah tahu, taubat sekarang, jangan ulangi. Apapun bisikan syaitan, ingat gak dulu itu, ingat gak dulu begini. Enggak, a'udzubillahi minasyaitan rajim, isti'adzah. Lawan, gitu. Jangan diiyakan. Toh juga kita kalau lawan gak putus tangan kita, gak buta mata kita, gak ada. Lalu kenapa harus ikutin? Lalu yang terakhir dalam dalil yang pertama ini, Al-Kahfi 50. A'udzubillahi minasyaitan rajim, wa idhkulna lil malaikat isjudu li Adam fasjudu illa iblisa kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih. Afatattakhidhuna dhurriyyatahu awliya'a min duni wa hum lakum adu bi'sa lidh-dhalimin badala. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, ingat di sini apa artinya tadi? Pelajari, renungi, fahami. Di mana kami pernah berkata berfirman kepada para malaikat, Ini sebelum penciptaan Adam alaihissalam. Setelah Adam diciptakan, lalu Allah berfirman, sujudlah kalian semua kepada Adam. Maka sujudlah mereka semua, para malaikat, kecuali iblis. Dia adalah dari golongan jin. Maka dia mendurhakai perintah Rabbnya. Fasik. Beriman, tapi enggak mau ikutin perintah Allah. Patutkah kalian semua menjadikannya dan turunan-turunannya sebagai pemimpin selain dariku? Kata Allah, sedangkan mereka adalah musuh kalian. Di sini dikatakan, dan turunan-turunannya, artinya iblis punya keturunan sebagai Adam, sebagaimana Adam AS punya keturunan. Sebagaimana Adam AS punya keturunan. Dan semua keturunan iblis itu ditarik oleh iblis untuk menyesatkan manusia, memenuhi hawa nafsunya iblis. Yang kedua, informasi dari Rasulullah SAW tentang wali Allah dan wali syaitan, sebagaimana tersebut di dalam sabdanya, di saat beliau melihat salah satu bintang terbang, beliau bersabda kepada para sahabat dalam hadis sahih riwayat Muslim nomor 2229 dan Imam Ahmad 1885. Ma kuntum taquluna li mithli hadhihi fil jahiliyah? Qalu kunna naqulu yamutu 'azimun aw yuladu 'azim. Faqala innama innahu la yurma bihi li mauti ahad wala li hayati, walakinna rabbana tabaraka wa ta'ala idza qada amran صبح حملة العرش ثم صبح أهل السماء الذين يلونهم ثم الذين يلونهم حتى يبلغ التسبيح أهل هذه السماء ثم يسأل أهل السماء حملة العرش ماذا قال ربنا فيخبروهم ثم يستخبر أهل كل سماء حتى يبلغ الخبر أهل السماء الدنيا وتختف الشيطان السمع فيرمون فيكذفونه إلى أوليائهم فما جاءوا به على وجهه فهو حق ولكنهم يزيدون. Apa yang kalian bilang terhadap semacam ini di zaman jahiliyah? Ini sudah pernah saya ceritakan riwayatnya, meteor jatuh. Mereka menjawab, kami dahulu berkeyakinan itu pertanda ada seorang pembesar yang mati, atau pertanda ada dilahirkannya seorang bayi yang akan jadi pembesar. Lalu Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya bintang itu tidak dilemparkan kepada karena kematian seseorang atau kehidupan seseorang. Akan tetapi yang terjadi adalah Tuhan kita apabila telah memutuskan suatu perkara, maka para pemikul arsh, 8 malaikat bertasbih. Kemudian para penghuni langit di bawahnya pun turut bertasbih. Dan demikian pula penghuni langit di bawahnya lagi hingga tasbih tersebut ataupun sucian Allah sampai kepada penghuni langit yang paling rendah, yang di atas kepala kita ini. Kemudian para penghuni langit itu bertanya kepada para malaikat petugas yang memikul arsh, apa yang difirmankan oleh Rabb kita? Maka mereka pun memberitakannya, demikian pula penghuni langit berikutnya hingga berita itu sampai kepada penghuni langit yang paling rendah. Lalu pada saat itu syaitan-syaitan mencuri pendengaran, berusaha susun-menyusun sampai ke langit pertama, lalu kemudian berusaha mendengarnya. Oleh karenanya mereka dilempari dengan bintang. Kemudian syaitan-syaitan itu membisikkan berita itu kepada para walinya atau manusia yang setia kepadanya. Berita yang syaitan sampaikan kepada manusia itu benar karena berita dari langit. Akan tetapi mereka menambahinya. Jadi kalau ada dukun bilang, oh di sini besok terjadi hujan, oh di sini akan gini, ada si fulan mati. Itu semua berita benar. Berita benarnya ini bukan karena dia benar, tapi karena beritanya benar dari langit yang dicuri oleh syaitan. Kalau dia enggak tahu apa-apa itu, sama sekali. Sama dengan manusia lain, jin juga sama dengan manusia. Semuanya tidak tahu informasi apa-apa kecuali mereka berusaha untuk mendengarnya. Saksi bahasan kita ada syaitan membisikkan kepada wali-walinya dari kalangan manusia. Juga kita ketika beliau ditanya tentang dukun atau tukang tenun, beliau bersabda, "Laisu bisyai faqalu na'am innahum yuhaddithunana ahyanan bisyai fayakunu haqqan." فقال تلك الكلمة من الحق يختفها الجن فيكرها في أذن وليه فيجعلون معها مئة كذبة. Mereka itu tidak ada apa-apanya, jangan datang, jangan nanya, bodoh semua itu. Ini kata Nabi SAW. Ya. Lalu beberapa sahabat mengatakannya, Rasulullah, tapi mereka kadang-kadang memberitakan kepada kami tentang sesuatu dan berita itu ternyata benar. Besok hujan, besok ada yang mati, si fulan. Itu benar. Kata Nabi SAW apa? Ucapan itu bagian dari kebenaran yang dicuri oleh jin. Lalu ia membisikkannya pada telinga walinya, manusia yang setia padanya, dan bersamaan dengan itu jin membumbuhinya dengan 100 kedustaan. Ini sampai saya bilang baca hadis ini, kalau dukun-dukun dengar ini sebenarnya dia harus tobat segala nih. Ternyata selama ini setan-setan teman-temannya itu dusta, dan setiap berita dibumbuhi dengan 100 kedustaan. Kemudian Nabi SAW bersabda tentang adanya qarin, pendamping dari syaitan. Tadi itu hadis yang sebelumnya riwayat Bukhari nomor 5762, dan sekarang hadis riwayat Muslim nomor 2814. Kata Nabi SAW, "Ma minkum min ahadin illa waqad wukila bihi qarinu." Tidak ada seorang pun dari kalian melainkan telah ditetapkan qarin atau teman dekat dari syaitan baginya. Maksudnya syaitan ini akan berusaha membisikkan keburukan-keburukan. Ini ada bagi orang beriman, sebagaimana ada malaikat hafallah. Ini sudah pernah saya jelaskan di bab iman kepada malaikat. Kalau seseorang terkaget di malam hari, maka pendampingnya dari malaikat akan datang berkata padanya, malam ini adalah malam tahajud, malam ibadah, ya bangunlah. Lalu syaitan qarinnya mengatakan, malam masih panjang, tidurlah. Siapa yang biasa ikut malaikat, siapa yang ikut syaitan nih? Yang ikut syaitan, bangun, paksain, sholat. Ngantuk, enggak ngantuk, lawan. Masa kalau nonton bola bisa begadang? Sholat malam enggak bisa. Juga Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari Muslim, tentang masalah syaitan itu selalu berusaha mengalir tubuh manusia dengan aliran darah. Inna syaitana yajri min ibni Adam majrad dam min al-uruq fadayyiku alaihi majariyahu bisawum. Sesungguhnya syaitan itu mengalir di tubuh manusia melalui aliran darah pada urat-uratnya. Maka persempitlah tempat-tempat keluar masuknya itu dengan cara berpuasa. Dan hadis ini sebagaimana apa zahirnya, apa yang ada, memang seperti itu. Jadi syaitan itu masuk ke dalam tubuh manusia. Ada banyak hadis yang berbicara mirip seperti ini ya. Di antaranya juga hadis sahih, kalau seseorang di antara kalian sedang menguap, ngantuk, ya, dan ngantuk di majelis ilmu dan khutbah Jumat syaitan. Dari syaitan. Ya. Jadi kalau ngantuk lagi dengar pengajian, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau ada orang di sebelahnya tiup kupingnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syaitan, jangan diikuti. Syaitan musuh, ya. Jangan diikuti ini. Kalau kata Nabi SAW, seseorang dan kalian menguap, ya, maka tahanlah semampunya. Tahan dengan kedua bibir atau tutup dengan mulut, dengan tangan. Kata Nabi SAW, taruh tangan di mulut. Karena kalau dia buka, ada dua riwayat. Riwayat pertama dikatakan syaitan menertawakannya. Ada orang menguap seperti mau terkam orang. Ya. Ini dikatakan syaitan menertawakan, diketawai sama syaitan. Riwayat kedua, syaitan akan masuk ke dalam perut tubuhnya dan menguasainya. Jadi jangan dikasih kesempatan ini. Menguap itu bisa tidak terjadi, sebagaimana orang yang biasa, maaf, ngeluarin angin. Karena syaitan biasa tunggangin kebiasaan-kebiasaan buruk. Maaf, orang ngupil, suka meludah sembarangan, ya. Ini teman-teman ditunggangi oleh syaitan. Tunggangi oleh syaitan. Bagaimana caranya supaya orang itu menjadi buruk? Dikerjain manusia itu. Kita harus jalankan sunnah Nabi. Suruh nguap, tutup mulut, ya sudah. Ada pernah satu orang tanya sama saya, seorang bapak-bapak, ikhwah, tapi dia cuma tulis kertas, dia mengatakan, Ustadz saya ini selalu saja keluarin angin. Jadi setiap kali mau sholat, habis wudu keluar angin, nanti habis itu sholat, was-was, wudu bagi, keluar lagi, justru begitu. Bagaimana caranya? Saya bilang sebelum saya jawab, saya mau pastikan kalau bapak ini membiasakan diri kentut dari dulu. Jadi sebuah kebiasaan, bercandaan, pegang temannya terus kentutin orang. Atau di depan umum, keluarin angin. Itu kebiasaan buruk, orang mungkin orang ketawa tapi orang anggap pasti buruk, negatif. Penilaiannya kan orang negatif, ditunggangi oleh syaitan tuh. Karena sudah biasa, akhirnya dia tidak bisa kontrol lagi. Masuk ke sholatnya, mengganggu. Caranya adalah terapi. Terapinya, baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim kalau datang was-was itu, dan tahan. Tahan. insya Allah dalam beberapa hari hilang itu. Itu was-was saja. Syaitan itu. Ya. Jadi menguap di pengajian dari syaitan. Harus dilawan. Tidak boleh ngantuk di majelis ilmu. Tidak boleh ngantuk di khutbah Jumat. Ada bapak-bapak datang ke masjid untuk tidur. Bukan untuk dengar khutbah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Padahal tadi malam sudah tidur banyak kita. Baik, selanjutnya dikatakan di sini poin ketiga. Contoh di sini, maaf, ada juga di sini disebutkan ya penutupan hadis tadi dan sempitkanlah jalur-jalurnya dengan puasa. Apa maksudnya? Jadi ternyata syaitan itu suka menunggangi apa yang manusia lakukan, minum, makan, gitu kan? Jadi kalau orang sedikit makan dan minum karena puasa, maka tidak ada celah syaitan atau menjadi sempit bagi dia untuk masuk. Ternyata orang kalau makan itu dalam pandangan syariat kita, jadi banyak hal yang terbuka. Dia membuka mulutnya, ya dia mengunyah, kemudian mungkin dia memakan sesuatu yang haram, mungkin dia meminum sesuatu yang haram. Gitu. Kemudian pada saat dia makan dan minum, syaitan bisa membuat makanan itu jatuh. Sebagaimana sabda Nabi SAW, kalau makanan jatuh, ya nanti ada pelajaran kita masalah adab mal makanan. Kata Nabi SAW, kalau makanan jatuh, ambillah, bersihkan. Kalau bukan cairan, roti, kue kering, sesuatu, bersihkan. Bersihkan lalu makanlah. Dan jangan dia biarkan untuk syaitan. Kata sebagian ulama hadis, syaitan biasa membuat orang kalau nyendok makanan, pegang, jatuh. Lalu dia bilang kotor, ya udah gak usah, syaitannya curi makanan itu. Jadi banyak hal yang bisa dimasuki oleh syaitan dari makanan ini. Orang kalau makan dan minum yang haram, penyebab doanya gak diterima kan? Sebagaimana sabda Nabi SAW, orang yang rambutnya berantakan, bajunya kotor, tidak pakai alas kaki, minta sama Allah, ya Allah berikan, tapi bagaimana Allah berikan makanan, minuman, pakaiannya haram. Jadi syaitan tunggangi itu. Syaitan tunggangi pelanggaran-pelanggaran agama yang kita lakukan. Dan itu akan memudahkan dia menggoda manusia. Nah puasa menghadang semua itu. Kita kalau puasa jadi gak berani buat dosa apa, gak berani ini, gak berani. Tambah lagi makanan, minuman tidak ada. Syaitannya mau dekat dengan manusia untuk curi makanan dan minuman. Berapa banyak orang makan dan minum dengan tangan kiri, diambil oleh syaitan. Tidak baca bismillah, diambil oleh syaitan. Nabi SAW larang bernafas ya di air. Kata Nabi SAW, kalau kalian minum ya, janganlah bernafas di ina, di tempat minumnya. Kata beberapa orang sahabat, Nabi SAW kalau minum beliau sampai menahan nafas 3 kali. Jadi pada saat mau minum sudah bernafas ditahan, lalu minum. Tidak pernah menghirup nafas di air, tidak pernah menghembuskannya, gitu kan? Ditahan kemudian dilepas, baru beliau hembuskan nafas, ditelan airnya, nafas lagi, kemudian baru minum sampai 3 kali. Nah kalau ada orang menghembuskan nafas atau melanggar sunnah Nabi ini, cukup untuk syaitan bisa masuk dari situ. Seperti sabda Nabi SAW, kalau kalian tidur, bangun tidur, istinsarlah, masukkan air di hidung. Seperti orang kalau uduk, hirup, buang. Karena syaitan berada di hidungnya. Yang membuat ngantuk tuh syaitan. Kalau mau sholat malam, syaitan tuh. Ya. Kalau mau ibadah, dibuat ngantuk syaitan. Caranya, masukkan air di hidung, istinsar. Apalagi kalau uduk lebih bagus lagi. Yang ketiga, ribuan manusia yang melihat dan menyaksikan kejadian-kejadian aneh di berbagai tempat dan waktu yang tampak pada wali syaitan atau orang-orang tidak normal. Itu kan ditulis paranormal itu. Ya. Di antara mereka ada yang dapat mendatangkan bermacam-macam makanan dan minuman dalam sekejap mata. Ada pula orang yang segala kebutuhannya dipenuhi oleh syaitan. Ada lagi orang yang diberitahukan oleh syaitan tentang masalah-masalah gaib dan tentang sesuatu yang bersifat rahasia. Padahal sebenarnya tadi ini adalah informasi yang dicuri. Syaitan itu kalau datangkan sesuatu diambil dari tetangga sebelah. Diambil dari orang-orang, curi juga dia. Ada juga orang yang dibantu oleh syaitan hingga senjata tidak mempan terhadapnya. Ada pula orang yang didatangi oleh syaitan dalam bentuk orang soleh di saat ia sedang beristighatha atau meminta keselamatan kepada orang soleh yang sudah mati dengan maksud mengelabui dan menyesatkannya serta menggiringnya kepada perbuatan syirik dan maksiat kepada Allah. Orang yang sering minta-minta di kuburan, nanti dia bisa lihat tuh. Orang keluar dari kuburan itu atau orang pakai surban putih lah, orang pakai apa, padahal minta-minta pada kuburan. Lalu seakan-akan, ayah apa yang kau mau, saya akan penuhi, saya akan gini. Syirik. Syirik kepada Allah. Tidak pernah ada satu riwayat pun, ini sudah sering saya bilang, Aisyah radhiyallahu anha yang Nabi SAW dikubur di rumahnya, di kamarnya, bilang, tadi malam Rasulullah datang kepada saya. Pernah dengar gak? Aisyah mengatakan, tadi malam Rasulullah mengunjungi saya, mendatangi saya, ngobrol dengan saya, padahal Nabi sudah mati. Enggak pernah sama sekali. Enggak ada riwayat. Jadi itu kebenaran, itu wahyu. Enggak mungkin, sahabat tidak akan menunjukkan apa-apa kepada kita. Bagaimana ada orang bilang, kuburan ayahnya bisa didatang, ruhnya bisa datang, bisa ngobrol setiap malam Jumat, hanya karena lakukan bacaan ini dan bacaan ini, semua tidak benar. Kita jelas-jelas punya panduan Nabi SAW. Dan ada pula orang yang dibawa oleh syaitan ke negeri yang jauh, atau syaitan datang kepadanya dengan membawa orang-orang tertentu atau kebutuhan-kebutuhan itu dari tempat yang sangat jauh, dan banyak lagi perbuatan-perbuatan yang mampu dilakukan oleh syaitan dan jin-jin yang jahat. Hal-hal seperti itu bisa terjadi sebagai akibat dari sangat buruknya jiwa manusia itu, seseorang, disebabkan perbuatannya melakukan berbagai kejahatan, keburukan, kekufuran dan kemaksiatan yang sangat jauh dari kebenaran dan kebaikan, jauh dari iman, takwa dan kesolehan, hingga mencapai tingkat kebusukan dan keburukan jiwa yang dapat menyatukannya dengan ruh-ruh syaitan yang busuk lagi jahat. Maka pada saat itulah kesetiaan antara dia dengan syaitan bersemi, lalu syaitan membisikkan berbagai kejahatan kepadanya, dan masing-masing siap untuk saling berkhidmat dengan segala kemampuan yang dimilikinya. Maka dari itu, kelak di hari kiamat dikatakan kepada mereka dalam surah Al-An'am 128, Ya ma'asyaral jinni kalistakthartum minal ins, wa qala awliya'uhum minal insi rabbana istamta'a ba'duna bi ba'din wa balagna ajalana alladhi ajjalta lana. Al-ayah. Hai segolongan jin atau syaitan, dikatakan, sungguh kalian telah banyak menyesatkan manusia. Lalu berkatalah kawan-kawan mereka dari golongan manusia, Ya Rob, kami sungguhnya sebagian kami telah mendapatkan kesenangan dari sebagian yang lain, dan kami telah sampai kepada waktu yang telah engkau tentukan bagi kami. Itu lanjutan ayat, Allah mengatakan, dan masuklah kalian semua ke dalam api neraka. Jadi Allah SWT mengingatkan atau menyampaikan mereka akan masuk ke dalam api neraka. Lanjutan ayat tentunya, lanjutan ayatnya. Di sini teman-teman, saya ingin sedikit memberikan gambaran yang dimaksud oleh Syekh Abu Bakar rahimahullah. Ada orang yang didatangkan segala kebutuhan. Yang dimaksud dengan ini adalah sesuatu yang masih dijangkau oleh jin, oleh syaitan. Seperti manusia, dia naik ke pohon, dia bisa ambil buah. Ya. Potensi-potensi ini ada. Potensi ini ada pada jin juga. Mereka bisa lakukan itu. Cuma karena mereka tidak kelihatan. Mungkin dia bisa, syaitan termasuk bisa mengelabui orang. Ya, karena dalam ilmu sihir ada mengelabui orang, jadi dia bisa tutupin dengan badannya sehingga tertutup gitu, sehingga tertutup dan orang tidak lihat, manusia tidak lihat karena badannya tidak kelihatan. Seperti misalnya buah-buahan, makanan atau apa saja ditutupi sama dia. Sama dengan pawang-pawang hujan itu, gitu. Itu sama. Jadi kalau orang datang meminta, na'udzubillah, jangan sampai terjadi. Ada orang datang, ini syirik kepada Allah SWT, perbuatan syaitan. Dia datang, dia taruh telur sekian banyak, apalah batu kerikil lah, dia melakukan wirid-wiridnya dan segala macam. Kemudian rumah itu supaya tidak basah, tempat lain basah. Lalu dia pikir ini hebat, bukan hebat, syaitannya banyak yang nutupin rumah itu. Gitu kan. Kalau baca, Allah bilang syaitan rajim, hilang semua itu. Gitu kan. Dan ini luar biasa ya, sampai dimasukkan, dijadikan sebagai bahan bercandaan di negara kita. Semoga Allah kasih hidayah. Dijadikan sebagai bahan bercandaan, seakan-akan memang itu adalah sebuah hal yang biasa, pergi ke embah ini, pergi ke embah itu, lalu dibuat bahan lelucon. Ini semua tidak boleh teman-teman sekalian. Seluruh dukun-dukun dan dari manusia, kalau ditemukan diingatkan, kalau tidak mau dipenggal. Ya. Kalau kedapatan kepergok melakukan, maka jelas penggal hukumnya. Enggak boleh mereka di tengah-tengah manusia. Ya. Enggak boleh mereka di tengah-tengah manusia. Perbedaan antara karama aulia, kelebihan wali-wali Allah, dengan perilaku-perilaku syaitan akan tampak pada etika dan perihal seseorang. Jika dia adalah dari golongan orang-orang yang beriman dan bertakwa, yang berpegang teguh kepada syariat Allah secara lahir dan batin, maka kejadian-kejadian ajaib yang tampak pada dirinya adalah karama dari Allah baginya. Namun jika ia adalah orang jahat dan busuk, lagi jauh dari takwa, serta tenggelam di dalam berbagai kemaksiatan, kekufuran dan kedurjanaan, maka kejadian-kejadian yang tampak pada dirinya itu adalah bagian dari istidraj atau merupakan bantuan dan pertolongan syaitan baginya. Jadi cara membedakannya begitu. Kalau itu orang saleh, orang ahli ibadah, mengikuti Al-Quran dan Sunnah, dan ada sesuatu yang Allah berikan, itu karamah. Allah berikan. Dan saya sudah bilang, karamah ini pun umumnya orang tidak tahu. Orang tidak tahu. Dia lakukan sesuatu, terus tiba-tiba Allah SWT mudahkan di tangannya, sembuh penyakit atau apa saja. Kuasa Allah SWT. Dan umumnya orang-orang yang jadi wali Allah ini, mereka sama sekali tidak pernah menjadikan itu sebagai sebuah hal kebanggaan. Beda dengan dukun-dukun, jin, ya, teman-teman jin ini, teman-teman syaitan, mereka membangga-banggakan diri. Mereka membanggakan dengan perilaku-perilakunya yang salah itu. Allahu a'lam bissawab. Silakan kalau ada yang mau bertanya berhubungan dengan syaitan, supaya tidak ikuti syaitan. Ya. Pertanyaan pertama di sini, jika ada seorang ustadz yang berkesaharian terlihat soleh, ia melakukan pengobatan yang sulit diterima mata awam. Contoh saat ini ada pengobatan dengan pengobatan batu empedu, prosesnya disayap pisau dan keluar penyakitnya. Namun tanpa ada bekas sayapan di kulitnya, pasien menjadi membaik. Besoknya si pasien harus datang lagi. Mohon nasihatnya ustadz, apakah ini jalan jangan diteruskan? Apakah pasien harus diruqyah karena sudah dilakukan pengobatan tadi? Ini wali syaitan, bukan ustadz. Ini gelar ustadznya dicabut ini. Mustahil ustadz begini. Gak ada. Nabi SAW manusia paling mulia. Tidak pernah Nabi melakukan mensayap badannya sahabat, mengeluarkan batu empedunya atau apa saja. Gitu. Ini semua tidak benar. Ada yang diiris dengan kuku saja. Ada yang cuma menggunakan pisau cutter. Ada yang macam-macam. Ini semua khurafat. Syaitan semua hiasi itu. Syaitan menghiasi itu. Dan syaitan itu bisa membawa sesuatu ke dalam tubuh manusia dan bisa mengeluarkan. Ya, sebagaimana dia bisa masuk ke dalam tubuh manusia tadi, kalau manusia itu menguap misalnya, maka dia bisa bawa sesuatu ke dalam tubuh itu. Makanya ada orang kalau kena sihir, muntah, keluarin jarum, keluarin ini, keluarin itu. Syaitan yang membawanya. Syaitan yang membawanya itu. Maka syaitan bisa membawa masuk dalam tubuh manusia. Jadi sama halnya tadi. Mungkin itu adalah bukan empedu. Syaitan yang menghiasinya seakan-akan itu. Lalu kemudian dibuatlah dia datang ke dukun tadi. Kemudian seakan-akan dukun itu menyembuhkannya. Ini semua omong kosong. Bagi seorang mukmin yang menciptakan seluruh langit dan bumi, baik dan buruk adalah Allah, termasuk kita. Kalau kita sedang sehat, yang ciptakan kita Allah. Yang ciptakan kesehatan Allah, yang bisa mempertahankannya Allah. Kalau kita sakit, yang ciptakan kita Allah, yang ciptakan penyakitnya Allah, dan yang bisa menyembuhkan hanya Allah. Hanya begitu saja kesimpulannya. Tidak ada yang lain. Dan saya sudah bilang di awal pasal kita, hanya ada dua jalan di muka bumi ini. Jalan yang benar, jalannya Allah, juru bicaranya para nabi-nabi, kemudian dilanjutkan oleh para ulama-ulama, da'i-da'i. Dan kita kalau kesana, kita akan mendapatkan petunjuk yang benar. Dan jalan yang kedua jalan sesat. Tidak ada lagi jalan yang ketiganya, tidak ada jalan penyambung keduanya. Jalan sesat adalah jalan syaitan. Jalan syaitan. Dan juru bicaranya para dukun, peramal, penyamun, penyihir, ahli maksiat. Berteman sama mereka akan dibawa ke jalur syaitan. Dan jalan Allah menuju ke surga dan jalan syaitan menuju ke neraka. Ustaz, apakah dengan kita lempari batu dan menyebut takbir jinnya akan lari? Allahu alamin. Tapi yang ada adalah perilaku Ibrahim alaihissalam. Dan yang kita tahu ini dijadikan dalam syariat kita jumrah, syariat. Gitu kan? Apakah itu bisa dijadikan sebagai dalil? Allahu alam, saya tidak tahu. Mudah-mudahan saja. Tapi yang saya tahu tanpa melempar batu pun baca isti'adzah, udah lari syaitannya. Gitu kan? Udah lari dia. Karena a'udzu billahi minasyaitonir rajim, aku berlindung kepada Allah dari syaitan yang terajam. Maksudnya kata sebagian ulama menafsirkan atau memaknakan kalimat isti'adzah ini itu dengan mengatakan syaitan itu dipanahi dengan panah-panah api. Apakah wali-wali Allah yang ada di negara Palestina dan Syria? Apa ini? Apakah wali-wali Allah yang ada di negara Palestina dan Syria? Apakah masih keturunan Bani Israel? Saya enggak ngerti maksudnya apa. Kalau apakah sekarang ada keturunan Bani Israel? Ada. Ada turunan Bani Israel, turunan Nabi Ya'qub alaihissalam, banyak dari turunan Yahudi itu. Apakah mereka wali-wali Allah? Kalau sekarang Yahudi mustahil wali Allah, wali syaitan. Yahudi wali syaitan. Memerangi agama Islam, memerangi Nabi SAW, memerangi Al-Quran. Sama sekali mereka bukan wali Allah. Kalau dimaksud dengan wali-wali Allah adalah para mujahidin, para orang-orang yang membela agama Allah, mereka ahli ibadah, dan sekarang kebetulan memang di Palestina dan Syria lagi ada masalah, maka insya Allah mudah-mudahan mereka masuk wali Allah. Bagaimana dengan orang yang mengaku-ngaku mendapat karamat dari Allah sehingga dapat menyembuhkan penyakit dan banyak orang-orang yang berobat kepadanya, tapi metode pengobatannya tidak sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Qomat kami tidak jelas apa yang dibaca oleh orang tersebut. Apakah benar orang itu wali Allah dan sebaliknya? Atau sebaliknya wali syaitan? Wali syaitan. Jangan datang ke orang-orang ini. Tidak perlu. Datang ke dokter aja. Tanya dokter. Kalau secara medis enggak dibuktikan, maka ruqyah. Ada pengobatan nabawiyah. Gitu kan? Karena memang kadang ulama menganjurkan, mengatakan bahwasanya dokter-dokter juga itu diberikan ilmu oleh Allah. Gitu kan? Itu juga dari Allah SWT itu solusi. Tapi kalau secara medis tidak terbukti, biasanya ini pengaruh dari sihir. Maka diruqyah. Ya. Ada caranya, sudah kita pernah sampaikan itu. Ya. Akhir-akhir ini ada apa ini? Ada orang mungkin menyatakan bahwa ikan yang menelan Nabi Yunus AS masih hidup sampai sekarang. Berdasarkan As-Saffat, niscaya ia akan tinggal di perut ikan itu sampai hari kebangkitan. Ini sebenarnya ya Allah alam, yang saya lihat tidak perlu bahas ini. Kalaupun ikannya masih hidup, kenapa? Mau dicari? Cari ikan yang bisa dimakan. Ikan di pinggir laut, tidak usah aneh-aneh. Nanti kalau ini lagi dibahas, nanti oh kita cari ikannya, nanti ikannya itu seperti ini, dimulailah digambar segala macam. Nabi sendiri enggak pernah bilang, nanti ikannya Nabi Yunus itu di sana, bentuknya begini, enggak pernah Nabi sampaikan, tidak ada dalam wahyu kan? Oh, enggak usah repot-repotin. Ini keunikan kita orang Indonesia, ini suka yang aneh-aneh. Pokoknya kalau sudah unik-unik, untuk dikejar. Enggak perlu ini teman-teman sekalian. Dan tidak pernah ada riwayat yang menjelaskan kepada kita. Kalau firman Allah tadi mengatakan, kalau dia bukan termasuk orang yang bertasbih kepada Allah yang banyak, Yunus alaihissalam, maka dia akan tinggal di perut ikan itu pada hari kiamat. Kata sebagian ulama tafsir, yang dimaksud adalah Allah akan memanjangkan umur ikan itu sebagaimana Yunus juga dipanjangkan umurnya. Kalau tidak bertaubat sama Allah, dihukum sampai hari kiamat. Bukan berarti ikannya masih hidup sampai sekarang. Kan itu. Tapi buktinya Allah keluarkan. Artinya ikannya hidup atau mati, enggak ada masalah. Apa urusan sama kita gitu? La ilaha illallah. Orang tua saya dan dua kakak saya mempercayai bahwa salah seorang abang saya adalah wali Allah. Sampai dia mengatakan kalau kewajiban sholat isya sudah gugur. Dia bisa bertemu dengan para nabi. Sudah mendengar suara Allah. Masya Allah. Bahkan pernah melihat arsy-Nya Allah. La ilaha illallah. Apa yang harus saya lakukan Ustaz? Saya sudah pernah sampaikan kalau itu adalah wali syaitan. Tapi mereka menentang dan tetap mempengaruhi saya untuk percaya. Jangan percaya. Tidak usah percaya, nasihatin. Gitu kan? Ini jelas wali syaitan ini. Syaitan menghiasi dia. Mendengar suaranya Allah. La ilaha illallah. Yang satu-satunya Nabi mendapatkan gelar sebagai kalimullah adalah Musa alaihissalam. Gitu kan? Yang lain melalui perantara Jibril alaihissalam. Ada sebagian ulama mengatakan Nabi SAW menerima perintah sholat dengan Allah SWT baik, tapi tidak ada penyebutan Allah itu berbicara secara langsung. Gitu kan? Bagaimana orang ini luar biasa ya, di Indonesia lagi ya? La ilaha illallah. Ini waswas syaitan. Nabi SAW saja sampai mati enggak pernah mengatakan isya gugur. Bagaimana dengan kakaknya ini? Lebih baik dari Nabi berarti. Tanya coba kepada orang tuanya, siapa ini ukhti atau akh yang bertanya, kalau begitu berarti kakak saya ini, abang saya ini lebih baik daripada Nabi ya? Kenapa bisa nak? Ya kan Nabi saja sampai mati sholat isya. Kok bisa dia gugur sholat isyanya ini? Ini waswas syaitan ini, menghiasi buat mereka. Pernah ada seorang waliullah yang memang betul-betul waliullah dulu, ulama tabi'in masyhur dengan ibadahnya. Disebutkan orang ini lagi sholat malam, kemudian tiba-tiba di temboknya keluar cahaya terang. Lalu keluar suara. Suara itu bilang apa? Hai Muhammad, namanya Muhammad. Hai Muhammad, saya sudah tahu keikhlasanmu beribadah kepada aku, maka sekarang aku gugurkan sholat buat kamu, tidak usah kamu sholat lagi. Dia bilang, dalam sholat saya mengatakan, a'udhu billahi minasyaitan rajim, maka hilang itu. Hilang itu cahaya, hilang itu suara. Lalu waktu dia ceritakan sama teman-teman, teman-teman bilang, dari mana kau tahu dari syaitan? Dia bilang, Nabi saja meninggal tidak pernah gugur sholat buat beliau, kenapa saya tiba-tiba dapat gugur sholat itu? Masa saya lebih baik daripada Nabi? Mustahil. Itu kan? Itu mustahil. Terus kemudian ini mendengar suara Allah, kemudian melihat arsy-Nya Allah. La ilaha illallah. Arsy Allah ini gimana caranya? Sesuatu yang berhubungan dengan Allah di atas langit sana, terbatas sekali sesuai dengan dalil yang ada saja. Kalau enggak, jangan dikorek-korek. Apakah kehidupan jin itu sama dengan kehidupan manusia normalnya, seperti makan, minum, tidur, buang air, melahirkan? Iya, sama saja. Tapi sebatas yang kita tahu dalil. Tidak usah kita lintas alam cari tahu makanannya seperti apa, dia makan seperti apa, tangannya seperti apa. Ya, coba gambar ilusi-ilusi semua yang tidak masuk di akal. Tidak perlu. Jadilah manusia dan bersyukur jadi manusia. Tidak usah lintas alam. Tidak perlu ini. Kita kalau lintas alam mau jadi harimau susah. Harimau kan menerkam kalau makan mentah-mentah. Mau makan begitu? Allah sudah kasih baik-baik, ini yang halal, ini yang enggak, diajarin cara masak, enak-enak makan, kenapa harus lintas alam? Apakah ada jin yang beragama Islam? Kan sudah saya jelaskan tadi. Nah, ada jin yang mukmin. Ini yang bertanya, hadir enggak tadi? Jangan sampai diwaswas oleh syaitan nih. Enggak dengar gitu. Ayah saya pernah berkata kepada ibu saya, sewaktu beliau tengah malam mau sholat tahajud, beliau melihat seorang tua berpakaian putih-putih sedang memandang ke arah ayah saya. Pertanyaan, apakah itu jin yang baik? Itu semua syaitan. Jin beriman mustahil datang kepada manusia. Nabi Muhammad SAW, suri teladan kita, tidak pernah pakai tenaga jin. Tidak pernah. Ada riwayat menjelaskan jin hadir di perang Uhud, di perang Badar, perang Khaybar. Itu sejarah kita, itu suri teladan kita, kudwa suri teladan. Kalau Nabi enggak pernah, mustahil manusia biasa pernah. Gitu kan? Dia pun datang nampakkan diri, ini syaitan semua ini. Dia tahu ayahnya Anda ini, ayah yang bertanya ini mungkin suka sholat malam, maka dia datang bentuk seperti itu. Seperti tadi saya bilang, di kuburan bisa saja keluar seseorang pakai surban. Bahwa semua makin menyesatkan dia. Kemudian menerka-nerka masa depannya, meminta tumbal dan seterusnya. Ini semua syaitan. Sama tadi dengan kasus orang soleh yang sholat malam kemudian melihat cahaya dan mendengar suara. Isti'adah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Masih ada 2 kali, 3 kali. Masya Allah. Cukup ya. Saya tinggal menumpang dengan keluarga kakak saya. Suaminya memelihara jin di rumah. Saya harus bagaimana? Pindah. Pelihara jin, pelihara anak yatim. Pelihara ayam lebih baik, bisa dimakan. Jin dipelihara. La ilaha illallah. Luar biasa. Semoga Allah kasih hidayah. Nasihat. Doakan. Kalau tidak mau juga pindah, biar kos-kosan, biar kecil, aman. Tidak ada syaitan. Jin dipelihara. Kalau ada ustaz-ustaz yang mengobati orang dengan air, bagaimana pemahaman dan dalilnya? Kalau dia menggunakan ayat-ayat ruqyah, kita sudah pernah bahas masalah ruqyah, ayat-ayat ruqyah, kemudian memang dia menggunakan media air, itu memang pernah ada, tidak ada masalah. Pendapat ulama mengatakan boleh. Jadi dia membaca ayat Al-Quran, ayat-ayat ruqyah, doa-doa yang diajar Nabi SAW di air tersebut, lalu dia meminumnya atau mengusap di badannya, itu disebutkan oleh para ulama. Tapi betul-betul ayat ruqyah. Tapi kalau ada orang menjual transaksi air ini harganya 1.000 rupiah, 3.000 rupiah, diludahin sedikit langsung jadi 1 juta, ini wali syaitan. Jual-jual air ludahnya bagaimana? Yang lebih lucu lagi orang yang mau beli. Kenapa mau beli? Ludahi sendiri Hasan, lebih baik. La ilaha illallah. Saya pernah mendengar hadis 70 ribu orang yang masuk surga tanpa hisab. Salah satunya orang yang tidak minta diruqyah. Lantas bagaimana hukumnya meminta ruqyah untuk orang lain? Karena teman saya terkena gangguan jin dan sakit sudah lama, dan salah seorang peruqyah berkata bahwa yang dimaksud hadis itu adalah ruqyah syar'iyah. Jadi tidak mengapa kalau ruqyah. Apakah saya masih bisa dan termasuk orang yang masuk surga tanpa hisab? Dan apakah mendengar MP3 ruqyah sama dengan meminta di ruqyah? Tentu teman-teman sekalian harus difahamin. Saya sudah berapa kali jelaskan hadis ini ya. Jadi yang dimaksud dengan hadis Nabi SAW 70 ribu dari umatku masuk surga tanpa hisab ya, adalah ya, yang itu yang tidak bertato, kata Nabi. Tato kan haram ya, perbuatan haram. Yang tidak bertatayur, menggantung nasib pada benda. Kayak pernah saya kasih contoh, tangan kanan gatal mau dapat duit lah, apa tangan kiri mau keluar, apalah khurafat-khurafat semua ini. Itu namanya tatayur. Hari Selasa sial lah, apalah tinggal begini, feng shui, rumah menghadap sini nanti sial, apa segala macam, cepat mati, ini semua dusta. Lalu kata Nabi SAW, dan orang tidak minta di ruqyah. Coba teman-teman, ketemu gak ini? Antara dua peringatan awal dengan ini, kalau kita anggap ruqyah yang Nabi SAW sendiri ajarkan doa-doanya. Berarti di sini bukan ruqyah yang dimaksud, yang bacaan-bacaan mengobati dari sihir dan jin. Tapi ruqyah secara etimologi, secara bahasa. Ruqyah itu artinya bacaan yang ditiupkan secara bahasa. Maka di sini maksudnya adalah mantra-mantra. Dan orang yang tidak minta di mantra-mantra, maksudnya adalah tidak minta ke dukun. Bukan orang yang sakit kemudian tidak minta ruqyah. Ada salah seorang ikhwah sering konsultasi sama saya, beliau peruqyah, dan beliau mengatakan kepada saya, Ustaz, ada suruh pasien saya datang, dia sampaikan masalahnya, tapi enggak bilang, Ustaz kapan diruqyah. Jadi saya dengarin dulu masalahnya. Lalu kemudian setelah saya bilang, kayaknya Bapak harus diruqyah deh. Nah itu yang saya tunggu, Ustaz. Ustaz yang tawarin saya ruqyah, karena kalau saya yang minta, nanti saya kena hadis ini. Loh, gimana memahaminya ini? Masa Nabi SAW ajarin kita bacaan doa ruqyah kemudian Nabi larang? Hah? Apalagi ini bisa tidak masuk surga tanpa hisab. Kan tidak ketemu itu. Ini. Tidak ketemu. Harusnya memahami baik-baik gitu kan. Allahu'alam ya. Ini yang saya ketahui. Bisa ditangkap secara rasional kok. Itu adalah etimologi. Sama dengan makna hadis yang lain berbunyi ar-ruqa wat-tama'ima wat-tiwala syirkun. Ar-ruqa jamak daripada ruqyah. Mantra-mantra yang dibaca kata Nabi SAW, kalung-kalung yang dipasang, yang diikat di badan, yang diikat di hewan, ya, adalah perbuatan syirik. Ini ruqa di sini jamak ruqyah loh. Berarti syirik. Berarti ruqyah syirik. Enggak, bukan itu. Maksudnya mantra-mantra jin, mantra-mantra apa dukun itu, ya. Jadi enggak ada masalah itu. Insyaallah enggak ada masalah, gitu. Allahu a'lam, itu yang saya tahu. Kalau mendengarkan MP3, ya itu sama, enggak ada masalah. Kalau memang dia butuh ya. Tapi tidak perlu teman-teman sekarang kita tersibukkan waktu kita, umur kita di situ ya. Enggak usah sibuk dengan itu, menghabiskan waktu, enggak usah. Kalau kita merasa ada gangguan, isti'adzah. Ada gangguan si ruqyah. Enggak ada, enggak usah gitu. Ya. Sibukkan diri dengan ibadah yang lain. Berdasarkan bahasan tadi, maka persempit tempat-tempat keluar masuknya syaitan itu dengan cara berpuasa. Lantas mengapa saat sedang puasa sunnah, hanya saat puasa sunnah, apa ini? Betapa air apapun rasanya sangat terasa nikmat dipandang. Syaitan punya andil meski kita dalam keadaan puasa. Tentu saja. Kan dikatakan syaitan itu sempit. Jadi kalau kita lagi puasa tuh, orang kalau puasa itu malas interaksi sama lawan jenis, malas banyak ngomong. Jadi dia kurang, pintu-pintu syaitan untuk dia buat dosa itu kurang. Kalau haus lihat air wajar, manusiawi. Masa itu juga dibilang dari syaitan? Sekarang kita kalau lapar pengen makan dari syaitan? Enggak, bukan. Bukan. Jangan semua dihubungkan ke situ, gitu kan. Makanya kalau haus jangan lihat air dingin kalau puasa. Ini kalau lagi puasa taruh air es di depannya, taruh sirup warna merah, ya tergoda lah. Itu bukan syaitan yang tunggangi, dia sendiri jadi syaitan. Apa saja hukumnya wanita tidak berhijab selain disamakan dengan orang berzina? Apakah wanita yang tidak berhijab termasuk wali syaitan? Tentu saja. Enggak ada keraguan. Semua yang melakukan kemaksiatan adalah wali syaitan. Semuanya. Apalagi kalau dia sampai menghalalkannya, dianggap itu adalah biasa. Saran saya, akhwat kita beli buku. Saya pernah sampaikan tuh, salah terbitan Darul Haq, judulnya Saudariku apa yang menghalangimu berhijab. Masalah 8.000 rupiah harganya atau 7.000 rupiah. Beli, perbanyak buku itu. Selalu kantongin. Jadi kalau ketemu sama orang di jalan muslimah tidak pakai jilbab, tanya, assalamualaikum, salam muslimah, iya, ini saya kasih hadiah buku ya. Datang ke rumah kerabat kasih. Supaya was-wasnya hilang. Situ banyak sekali ditulis banyak poin-poin. Ada orang tidak mau pakai hijab karena masih menganggap tidak gaul kalau pakai jilbab, atau was-was semuanya syaitan ini ditepis satu persatu. Insya Allah mudah-mudahan syubhatnya bisa hilang. Saya adalah seorang dosen, saya pernah mengikuti workshop tentang mengolah gelombang otak dan alam bawah sadar. Dalam proses belajar mengajar di kelas, setelah beberapa kali pertemuan saya bisa mengolah alam bawah sadar para mahasiswa saya dalam tanda kurung seperti menghipnotis, sehingga mahasiswa saya bisa mengikuti perkataan dan arahan dari saya. Tujuannya adalah waktu mengelola pikiran dan alam bawah sadar bahwasanya itu untuk percaya bahwa materi kuliah saya tidak sulit dan mudah difahami. Bagaimana hal itu Ustaz? Bolehkah saya lakukan? Ini semua bagian dari sihir. Bagian dari sihir. Jauhi. Itu awal ilmu hipnotis. Awal ilmu hipnotis. Nabi Muhammad SAW, Bapak Ibu sekalian, selalu saya bilang kembali kepada manusia terbaik ini. Ya. Tidak pernah melakukan ini untuk membuat sahabat yakin kalau dia benar. Manusia secara akal sehat, ini penyampaiannya, ini kebenaran, udah selesai kok. Bayangkan kalau semua dosen harus seperti Bapak ini. Ya? Untuk membuat supaya mereka mudah ujian, mereka harus dihipnotis dulu. Ini bahasanya sekarang begitu. Kalau kita pakai bahasa sihir, mantra, orang sudah alergi. Sekarang masuk di alam bawah sadar. Gak ada dalam Islam ini. Tidak perlu masuk di alam bawah sadar. Kita punya keimanan masuk ke dalam hati. Hati adalah rajanya tubuh, bukan otak. Sampai Allah SWT mengatakan tentang masalah orang yang buta sebenarnya, sesungguhnya pandangan mata tidak buta, tapi buta hati yang di dalam dada manusia. Hati semuanya. Dan Nabi SAW sudah bilang, dalam tubuh manusia ada segumpal darah. Kalau dia baik-baik semua, kalau dia buruk-buruk semua, itu adalah hati. Jantung manusia gitu kan, ini bukan otak. Ini saya tahu ini adalah awal alam hipnotis. Nanti bisa membuat anak naik sepeda, tutup mata lah, nanti bisa menerka-nerka sesuatu. Ini semua awal ilmu sihir ini. Awal ilmu sihir. Nanti Bapak penasaran, oh ternyata bisa ya. Ya tentu bisa. Tentu bisa, hipnotis gampang. Bukankah orang yang kalau sudah nguasain tinggal tepuk orang bisa transfer uang ke dia? Saya pernah masuk ke satu perbankan, ada orang duduk di customer service langsung mengatakan, saya baru ditipu nih, saya dihipnotis di ATM. Dia tidak sadar, dia telepon kemudian langsung bisa transfer uang. Kan bisa dilakukan. Sebagaimana Bapak bisa lakukan. Dan sekarang sihir dikemas dengan bahasa tadi. Ini adalah pelatihan alam bawah sadar. Enggak ada pelatihan alam bawah sadar dalam Islam. Enggak ada. Itu dan itu bukan ilmu pengetahuan, ilmu sihir. Hipnotis bagian daripada ilmu sihir. Makanya dia bisa melakukan apa yang dia inginkan. Kita suruh menari, dia menari. Kita suruh ketawa, dia ketawa. Suruh cerita, dia cerita. Syaitannya yang menguasai dia. Sudah dihipnotis. Maka saran saya jauhi, tinggalkan. Normal saja. Kita ini manusia. Ini minuman kita. Inilah baju kita. Inilah alam kita. Ini bangunan kita. Ini interaksi kita sama manusia. Membuat lawan jenis suka tutur kata yang santun. Ya. Tatapan mata yang syahdu. Apalah ya. Akhlak yang baik dan seterusnya. Enggak perlu pergi ke dukun minta sama jin-jin yang buat dia takluk, enggak perlu. Sekarang Bapak jadi dosen, gampang. Saya juga pernah jadi dosen. Ikhlaskan niat mengajar, tulus agar dia bisa faham. Nanti jadi amal jariah buat saya. Saya tidak pernah temukan dosen mahasiswa saya lalu kerepotan fahami, enggak pernah. Bahkan mereka selalu membahasakan dan hampir di pengajian juga sama. Ustaz kita kalau Ustaz jelasin faham. Alhamdulillah. Seperti Bapak Ibu sekarang faham enggak saya sampaikan materi? Hah? Saya pakai cara itu enggak? Tutup mata, ya, begini. La haula wala quwata illa billah. Fahami supaya ini nak masuk meresap dalam hati karena ini pelajaran agama penting. Dah, buka mata semua. Buka kuping, buka hati, itu ilmunya. Jelas ya? Apalagi dosen, Pak. Dosen itu Masya Allah, orang cerdas mestinya, gitu kan? Sedangkan orang awam saja kita berharap supaya jangan ditipu syaitan, ini bapak lagi. Ya, harusnya lebih jauh gitu ya. Kenapa setiap kali saya baca zikir pagi dan petang badan saya terasa panas? Saya baru membacanya beberapa hari ini karena saya baru mengetahui setelah ikut kajian sunnah, apakah itu berarti ada syaitan dalam tubuh saya? Ini indikasi sihir. Kalau setiap kali ada gangguan pada saat baca Al-Quran atau baca zikir pagi petang, ya, itu berarti ada sihir. Ya. Bapak atau ibu yang bertanya ini, silakan muhasabah diri dulu, ya, introspeksi diri dulu, lihat apakah pernah belajar ilmu tenaga dalam kah, pernah dimandiin tengah malam dengan air kembang kah, ya, apalah segala macam khurafat yang selalu dilakukan oleh mereka ini, gitu kan? Kalau itu pernah, istighfar kepada Allah, taubat kepada Allah. Kalau ada benda-benda ditaruh di rumah, apapun sifatnya, itu namanya buhul. Kertas dilipat-lipat kah, benang kah, apalah, semua keris. Ini semua baca, ya, Al-Falaq sama An-Nas, tiup di benda-benda itu lalu bakar, musnahkan. Sudah ada di YouTube ceramah saya tentang masalah sihir dan pengobatannya, gitu kan? Ini harus ditinggalkan. Ini menghancurkan kehidupan. Ini seperti ada syaitan, gitu kan? Kalau tidak ada sama sekali, berarti coba lihat introspeksi diri dengan teman-teman. Mungkin ada teman-teman memang yang dasarnya suka begitu, atau kerabat, atau pasangan hidup. Mungkin memang dia terbiasa. Karena kita di Indonesia itu walaupun Muslim, tapi luar biasa ini. Untuk membuat istrinya atau suaminya sayang harus pakai sihir. Kenapa pakai sihir? Allah sudah ajarin, gampang, santun, royal, kasih duit, nggak usah pakai sihir. Daripada duitnya dikasih dukun, kasih dia. Ini saya kasih kamu duit beli HP ya, gembira istrinya. Kasih dukun untuk apa? Mantra-mantrain, nggak ada gunanya. Beliin baju, ada alam manusia, nggak usah lintas alam. Ngerti ini nggak? Masa Indonesia nih, jangan sampai masih dibuat lagi. Ini nggak boleh ini. Kalau tadi ada orang-orang yang di luar yang melakukan itu, maka kita beristi'adzah min syaitonir rajim, kemudian ruqyah diri sendiri. Dan saya sudah pernah sarankan beli buku doa ruqyah terbitan Pustaka Ibnu Umar, kecil, 5.000 6.000 harganya. Kantongin itu, buku itu saya wajibkan jemaah saya. Wajib taruh di kantongin. Atau ada buku pernah kumpulan doa sunnah Al-Qur'an dan sunnah yang pernah saya ajak Bapak Ibu kalau mau berinfak Rp10.000 satu buku cetak ulangnya. Yang saya suruh sebarin, itu di situ di dalam banyak zikir pagi sore, bacaan sholat dan segala, termasuk pengobatan dari sihir. Itu penting sekali, penting. Kami itu selalu terbitin 10.000 eksemplar bagi cuma-cuma. Siapa mau nyumbang silakan, 10.000 infaknya, dia mau ambil 100 biji, mau ambil gratis juga enggak masalah, gitu kan. Jadi buku-bukunya selalu kita terbitin, tapi ini contoh saja. Maka selalu kantongin buku-buku doa ini. Baca, jadi tahu daftar isinya apa, gitu kan. Tapi kalau mau lebih fokus doa ruqyah, ada terbitan Pustaka Ibnu Umar, tipis bukunya, warnanya, covernya kuning, kantongin saja. Bawa, beli 10, beli 20, bagi-bagiin ke kerabat, bagiin ke orang, manfaatnya besar. Bagaimana jika ada sebagian orang yang mendefinisikan bahwa syaitan itu adalah sifat saja? Ini karena ketidaktahuan, kebodohan. Syaitan itu makhluknya Allah. Allah sudah bilang iblis bagian dari syaitan, dan iblis makhluk. Dia bisa bicara sama Allah waktu itu. Dia diancam sama Allah masuk neraka, dipastikan dalam banyak ayat, gitu kan? Saya juga sarankan Bapak Ibu sekalian beli buku judulnya Jangan Takut Dengan Syaitan. Jangan takut dengan syaitan, ya. Judulnya begitu, warna hijau bukunya. Jadi dia agak tipis. Nanti kalau tidak dapat, insya Allah bisa sampaikan ke teman-teman panitia, nanti saya coba datangkan, pertemuan akan datang. Judulnya Jangan Takut Dengan Syaitan, nanti insya Allah bisa didapatkan. Apakah syaitan dapat terbang ke langit, mengecil dan membesar? Jawabannya iya. Iya. Tadi kan hadisnya jelas dalilnya kan. Kalau mereka itu bisa susun-menyusun sampai ke langit dan mendengarkan berita dari langit. Itu kuasa Allah. Kuasa Allah. Apakah mereka membesar atau mengecil? Kalau membesar saya tidak pernah temukan dalilnya. Tapi kalau mengecil ada. Mengecil. Seperti sabda Nabi SAW tadi, kalau siapa? Bila seseorang di antara kalian mau makan lalu baca bismillah, syaitan di sebelahnya mengecil seperti lalat. Itu ada. Ada seorang dengan gelar haji, belum bisa mengobati orang sakit dengan metode pengobatan seperti kaki disentil. Karena bapak haji tersebut bilang peredaran darahnya tersumbat. Kalau kita ke sana, apakah termasuk syaitan atau tergolong paramedis, tetapi tidak dokter? Tentu tidak semua pengobatan alternatif itu kita katakan dukun, ya. Kalau ada orang memang terapi urut, refleksi, emang dia ahli tulang, mungkin keterampilan dia pijit-pijit orang, tidak ada tambahan apa-apa, enggak ada bacaan-bacaan, enggak ada syarat-syarat, kita tidak katakan itu dukun. Akan dukun kan? Tapi banyak kebanyakan orang yang menggunakan pengobatan-pengobatan seperti ini memang menggunakan tenaga jin, dukun. Kalau seperti tadi ini misalnya, memang dia menggunakan metode dengan menyentil-nyentil tubuh, urat-urat saraf tertentu sama dengan menekannya, hanya murni itu saja. Dan dia mengatakan mungkin darahnya ada yang kesumbat, mungkin. Itu boleh. Dan manusia, kalau ada yang mengatakan pasti sembuh, pasti bisa, itu jangan dipercaya. Enggak ada kata pasti dalam manusia ini. Dokter aja yang sudah pintar masih tulis resep apa? Semua galaknya sembuh kan? Enggak ada pasti sembuh. Emang begitu. Kecuali kalau kita sedang bicara tentang janji-janji Allah, kayak misalnya masalah surga, neraka, apa itu kita mengatakan ini pasti karena Allah benar. Tapi kalau dia berijtihad manusia, enggak boleh dipastikan ini. Dalam arti kata di sini, jangan sampai dia salah dari jalur yang melanggar atau melampaui haknya Allah subhanahu wa ta'ala. Saya pernah ikut bela diri silat dan pada waktu itu saya bisa mematahkan beton, Masya Allah, dan besi dragon. Dan semua itu terjadi karena latihan olah nafas tanpa ada doa-doa tertentu. Apakah saat itu ada kemungkinan ada jin syaitan yang menempel di saya? Coba gini, tanyakan diri sendiri, waktu itu sempat dimandikan enggak? Mandi di waktu malam tertentu, contoh. Jawab diri sendiri aja ya. Kemudian pernah enggak kalau dikatakan tidak ada wirid-wirid tertentu, tapi pada saat tarik nafas itu di waktu tertentu enggak, gitu kan? Kemudian mungkin pelatihnya yang mengatakan saya akan salurkan energi ke kamu, misal. Ini kalau semua ada, syaitan itu. Syaitan. Tapi kalau orang misalnya, dan memang manusiawi sekali ya, artinya sesuatu yang Allah memberikan kita ke manusia ini sesuatu yang memang, ya dia bisa atau tidak bisa itu memang sesuatu di alamnya. Beton, beton teman-teman, ini enggak mungkin manusia bisa rusakin. Kalau dia pakai alat juga, dia pakai linggis. Tapi kalau pakai tangan, beton ini bisa dirusak. Ini sudah jelas-jelas bukan alam manusia. Ini enggak mungkin gitu kan. Baik, bagaimana caranya Anda tahu atau yang bertanya ini tahu kalau saya itu ada syaitan atau tidak? Rukyah. Bisa rukyah, rukyah mandiri aja, rukyah sendiri. Baca ayat-ayat rukyah, beli buku yang saya tadi bilang, doa rukyah itu beli, baca gitu kan. Kemudian tiup ke telapak tangan, usap di badan. Kalau dulu tangan yang biasa dipegang oleh pelatihnya atau mungkin dianggap itulah tempat pernafasan mengalir dan seterusnya, coba baca ayat rukyah, tiup, usap di situ, panas enggak? Kalau terasa panas berarti dari sihir itu, syaitan itu. Karena ini sesuatu yang keluar dari normal. Teman-teman sekalian, Nabi SAW tidak pernah, Nabi ini bisa loh sebenarnya, tapi Nabi gak pernah pakai tenaga dalam ini. Tenaga dalam lempar orang dari jauh, enak sekali tuh orang Quraisy sebelum datang, lempar, mati semua. Nabi Muhammad SAW teman-teman, manusia terbaik dari anak Adam ini, itu berperang, luka, terampilan pedang, terampilan bela diri, iya ada, ya normal, ya manusiawi. Bagaimana menghadapi suami yang sepertinya wali syaitan? Karena suami percaya dengan barang-barang yang sudah katanya diisi dengan ilmu. Sementara saya alhamdulillah insya Allah sedang ikhtiar ingin selalu taubat dan mendekatkan diri kepada Allah. Apa yang harus saya lakukan sebagai istri dalam menghadapi suami seperti sementara suami saya ajak pergi ke taklim tidak pernah mau? Tentu semua masalah rumah tangga seperti ini saya selalu bahasakan, Bapak Ibu sekalian. Jadi sebelum kita memecahkan permasalahan seperti ini, tanya dulu, saya tanya dulu. Sebelum menikah atau sebelum hadir di pengajian, sama enggak ibu sama suaminya ini? Sama enggak orangnya begitu, sama-sama percaya, sama-sama pakai, bahkan mungkin sama-sama saling serang? Hah? Ada orang begitu. Buat suaminya supaya suka, suaminya juga supaya istrinya suka. Sama-sama kirim jin. Hah? Ada orang begitu kan? Naudzubillah, rumah tangga apa ini? Keluar dari jalur normal, jadi enggak manusiawi. Semuanya harus sebab ketakutan, sebab kecurigaan, sebab segala macam. Hidup dengan keimanan Bapak Ibu sekalian, dengan ilmu syar'i yang benar. Wallahi tenang hidup itu. Jangan masuk ke alam-alam syaitan ini, enggak ada ketentraman, ketakutan, kekhawatiran, kekacauan, semua itu hasilnya. Jadi kalau ibu memang sebelumnya sama, maka ibu sabar sekarang. Ibu sabar, jangan buru-buru. Ibu selama ini menikah sama laki-laki tidak pernah sholat. Ibu juga tidak sholat dulu. Lalu ibu ikut pengajian, dia tidak ikut pengajian. Lalu sekarang ibu sudah faham, ibu mau sholat. Ibu mau ajak dia. Sabar. Karena memang begitu dulu kan. Sama kan ibu, sama bapak juga. Istrinya dulu nikah tidak pakai jilbab, sekarang ikut pengajian, ah pengen istri saya pakai jilbab. Ada yang kadang-kadang spontan, mau langsung pakai cadar. Orang jilbab aja dia masih tidak mau, terus mau suruh pakai cadar gimana? Berantemlah. Sabar, sabar dakwai. Nabi Nuh alaihissalam mendakwai istrinya 950 tahun, sampai mati tenggelam. Sabar, gitu kan? Dosa enggak? Enggak dosa, karena kita dakwahi dia. Kitanya enggak dosa, dia dosa kalau kita sudah nasihatin. Tapi kita sabari. Kalau sampai memang betul-betul dia berbahaya sekali, dalam arti kata memang akhirnya dia merusak ibadahnya kepada Allah, dia berbuat syirik besar, kemudian kita juga berbahaya, artinya kita sama anak-anak, maka jangan bersama. Tapi sabar dulu. Karena cerai itu gampang, Bapak Ibu sekalian, gampang sekali cerai. Bersatunya ini susah, karena syaitan targetnya cerai. Jangan dulu cerai, solusi, cari jalan keluar. Karena kita nikah sama siapapun akan ada masalah, sama. Ada masalah, adaptasi baru. Itu gak gampang itu. Apalagi syaitan kadang-kadang menunggangi orang-orang sekitar. Masa baru gara-gara sedikit saya begini terus menyesal, akhirnya sudah tidak mau lagi bersama. Saya heran melihat perceraian yang begitu gampang ya. Na'udzubillah minasyaitan rajim. Gak boleh nih teman-teman sekalian. Jangan sedikit kekecewaan langsung cerai. Enggak, hadapin. Allah lagi uji kita, pasti ada kebaikan di belakang masalah itu. Ada hikmah yang besar. Ambil pelajaran. Sabar, dakwahin, sampaikan, nasihati, rangkul dengan kasih sayang. Gitu. Jangan anak-anak jadi korban, kesian. Ini penting untuk digarisbawahi. Apabila anak kita susah sekali diajarkan tentang kebenaran dan ajaran-ajaran Rasulullah SAW, padahal dari kecil anak tersebut sudah dibiasakan dengan ajaran-ajaran yang baik dan disekolahkan di sekolah Islam, apakah anak tersebut harus diruqyah agar mudah dimasukkan ajaran-ajaran Allah dan Rasulnya? Tentu saja. Kalau fitrah, kalau masih fitrah, tidak ada gangguan syaitan, tidak ada gangguan sihir, pasti dia bisa terima. Kalau dia tidak mau terima, apalagi dasarnya dari ajaran agama, maka berarti ada syaitan. Coba ibu dan bapak sekalian telusurin, mungkin kadang-kadang ada anak-anak sekolah, walaupun sekolah Islam ya, jadi tidak semua sekolah Islam itu berarti sudah bagus. Harus sekarang sekolah Islam sesuai sunnah Nabi SAW. Sekolah Islam banyak, tapi ajarin juga jin-jin. Ada beberapa pesantren dianggap, belum dianggap santri kalau belum bisa panggil jin. Hah? Ada di Indonesia, ada. Ada seperti itu. Dianggap itu prestasi, padahal Nabi SAW sendiri tidak pernah panggil-panggil jin. Enggak pernah suruh sahabat. Mana jadi suruh dan Nabi sama sahabat atau siapa ini? Jelas-jelas Nabi dan sahabat. Kata Abdul bin Mas'ud radhiyallahu anhu, kalau kalian ingin betul-betul menjadikan suri tauladan, maka jadikanlah orang-orang yang sudah mati dari kalangan sahabat Nabi, yang sudah pasti dengar wahyu, lihat wahyu, kemudian mereka meninggal. Itu diikutin. Jangan orang-orang yang tidak jelas statusnya nih. Gitu kan. Banyak sekali sekolah Islam begitu. Semoga Allah berikan hidayah ya. Sayang sekali. Sayang sekali. Jadi harus kembali ke sekolah. Jadi jangan bilang anak saya sudah sekolah Islam dari dulu. Sekolah Islam seperti apa dulu? Ada sekolah Islam sengaja ajarin anak-anak kita lihat jin loh. Ada. Kasih wirid-wirid, kasih kertas, tanya. Kalau itu ada, itu musnahkan semua itu. Kertas-kertasnya segala macam ini, kecuali kalau kita temukan memang doa-doa ajaran Nabi SAW itu lain. Kalau sudah tulisan Arab tapi enggak jelas maknanya, itu kan, hanya bahasa Indonesia yang diarabkan, ini semua perlu dikembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Apakah orang munafik, liberal, syiah termasuk wali syaitan? Iya, jelas. Wali syaitan. Orang-orang munafik, liberal itu munafik. Liberal itu orang munafik. Tahu orang munafik cirinya apa? Allah bilang A, dia bilang B. Rasulullah SAW bilang jangan, dia bilang boleh. Itu cirinya orang munafik. Dan itu cirinya orang liberal sekarang. Allah suruh wanita pakai hijab, enggak apa-apa. Itu tradisi orang Arab. Loh Allah yang bilang. Itu ciri munafik. Allah larang, dia bilang boleh. Selalu nentang. Jelas wali syaitan ini. Mendukung syaitan. Syiah lagi, lebih gila lagi orang syiah. Luar biasa. Mengatakan Al-Quran kurang, mertua Nabi dicaci maki, dikafirkan istri Nabi. Ini semua adalah wali-wali syaitan. Apakah syaitan bisa menampakkan diri? Bisa pada wali-walinya. Kalau orang sudah berkhidmat sama dia, orang mau sama dia segala, itu bisa. Atau bisa juga kadang-kadang orang yang kena sihir, dan memang dia lemah dari sisi ibadah. Jadi Bapak Ibu sekalian hati-hati, kalau ada sihir, ada indikasi syaitan ini, perbanyak, perkuat ibadah, karena itu seperti kita lagi perang dengan musuh, lalu kita perbanyak personel-personel kita yang akan membela kita. Itu zikir, itu Al-Quran, itu ibadah, itu jadi banyak itu. Jadi mereka jadi sulit melawan kita. Walaupun ada upaya, tapi beda dengan orang yang kosong, sama sekali gak ada ibadahnya. maka makin mudah dikuasai. Kapan di Indonesia dibuat peraturan untuk memberantas dukun-dukun? Nanti kalau saya jadi presiden ya. Tak tahu soalnya. Allahu a'lam. Itu bercanda loh ya. Saya bukan orang politik. Saya di majelis ilmu aja ngajar. Tapi maksudnya, ya saya tidak tahu kapan. Mudah-mudahan Allah kasih hidayah, jangan ditanya saya. Kalau orang sulit mendapatkan jodoh, terus keluarganya membawa ke seorang ustadz yang disuruh mandi kembang dan membaca Al-Ikhlas, apakah itu termasuk syirik, musyrik? Dan ustadz itu bisa apa ini, menerawang kalau sulit jodoh itu karena ada yang menghalangi. Ini bukan ustadz, ini dukun. Dukun. Semoga insya Allah pemerintahan kita ini memberikan diberikan hidayah dan akhirnya memang bisa menjadikan ulama yang benar sebagai rujukan. Sehingga manusia ini, umat Islam Indonesia faham. Ini masalahnya pejabat-pejabat kita pun ikut-ikutan. Pakai tenaga-tenaga jasa-jasa orang ini juga. Kalau sudah jelas dekat pilkada laku semuanya itu. Bukannya datang ke ulama minta nasihat, supaya tambah alim, tambah sholat tahajud, tambah sedekah, tambah baik. Enggak. Tambah pergi kasih uang ke orang-orang yang tidak jelas nih. Lempar kembang di sungai lah, apalah segala macam. Khurafat ini musyrik, enggak boleh, haram dalam agama. Jadilah manusia normal. Mau berhasil teman-teman, mau kuasai dunia, ilmu. Mau kuasai akhirat, ilmu. Mau kedua-duanya, ilmu. Itu landasannya, punya ilmunya. Mau jadi seorang pemimpin negara, pelajari jadi seorang pemimpin negara. Pelajari sampai dapat ke situ. Sampai berdoa sama Allah, ikhtiar manusiawi. Akan sampai kok insya Allah. Gitu kan. Berobat alternatif, tapi pengobatannya pakai air putih dan dibaca-baca ayat tertentu dengan jumlah yang ditentukan. Apakah itu syirik? Ini sudah saya jelaskan tadi. Enggak syirik dia kalau seandainya memang air umum begini sudah dibaca ayat ruqyah ya. Tapi ini saya sarankan teman-teman sekalian, dan ini saran para ulama memang. Kita cuma mengambil dari para ulama-ulama memang mewariskan ilmu dari para nabi-nabi gitu kan. Dari Nabi SAW. Jadi memang dianjurkan seseorang itu mengobati, dia mengobati dirinya berusaha dengan cara memperbaiki diri. Kemudian kalau memang betul-betul butuh tenaga bantuan orang lain, baru dia pakai tenaga orang lain. Ya. Kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari, sesungguhnya Daud alaihissalam hidup dengan hasil tangannya sendiri. Makna daripada hadisnya adalah Daud alaihissalam bekerja secara manusiawi menghidupi dirinya. Kata sebagian ulama juga masuk dalamnya, Daud alaihissalam punya keperbedaan luar biasa. Kalau dia sakit, dia coba obati dulu dirinya. Dia coba berusaha. Nanti kalau tidak bisa, baru kemudian dia berobat ke orang lain. Contoh-contoh saja ini. Walaupun boleh kita berobat kepada orang lain kalau memang tidak ada pelanggaran agama di situ. Bolehkah kita datang berobat kepada orang kafir yang bisa menyembuhkan keseleo, salah urat dan lain-lain dengan cara memijat di telapak kaki dan tangan, karena banyak yang sudah mencoba dan berhasil. Sekali lagi, orang kafir dan orang beriman sebagai dokter atau tenaga yang bisa menyembuhkan itu tidak ada masalah. Yang bantu menyembuhkan tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Orang kafir pun boleh. Ada di antara tabi'in dulu yang berobat dari dokter-dokter, tabib, orang-orang non-muslim. Itu tidak ada masalah. Tidak ada larangan. Asal sama tadi. Yang muslim atau non-muslim tidak ada pelanggaran agama di situ. Apakah benar salah satu ciri di diri kita disukai jin, dikuasai jin adalah jika tidur suka membunyi-bunyikan gigi? Dan apakah harus diruqyah? Sementara saya mendapatkan informasi kalau diruqyah tidak bisa masuk surga tanpa hisab. Allahu'alam, ini ijtihad ini. Kalau saya melihat ijtihad, sebagian teman-teman peruqyah menemukan dari pasien-pasien, ini saya juga dengarkan saya dari mereka. Kalau dia sering ngigau, mimpi buruk, kemudian membunyikan giginya pada saat tidur segala, ini kemungkinan ada indikasi sihir. Dan reaksinya pada saat diruqyah memang ada reaksi, gitu kan. Tapi tidak semua orang yang bunyikan giginya berarti ada jinnya. Anak saya kecil umur 2 tahun, biasa kadang-kadang giginya dibunyiin sama dia. Ya, itu bukan berarti ada jinnya, gitu kan. Kadang-kadang anak saya alhamdulillah saya dengerin ayat, dia senang dengar, enggak ada sesuatu yang seperti itu. Jadi tidak selamanya, tapi pengalaman teman-teman yang sudah terjun ke ruqyah mengatakan itu. Jika seseorang merasa gatal-gatal yang luar biasa, panas, dan hal itu sering terjadi, terutama di saat masuk waktu sholat, secara medis setelah berobat ke banyak dokter tapi belum sembuh, apakah harus apa yang harus dilakukan? Apakah itu gangguan syaitan? Iya, ini ruqyah. Ini tanda-tanda adanya sihir. Rukyah, gatal-gatal, panas, meriang, ya, sendawa, mau muntah. Pada saat dengar azan, pada saat dengar ayat Al-Quran, pada saat hadir di majelis ilmu, ini semua adalah adanya indikasi sihir. Dan ini tidak usah takut, tidak usah khawatir, bisa sembuh. Sembuh. Yang pertama ikhlas kepada Allah. Yang kedua yakin dengan janji-janji Allah. Kemudian ikhtiar dengan pengobatan yang Nabi SAW ajarkan. Insya Allah sembuh itu. Dengan izin Allah akan sembuh. Allahu a'lam bissawab. Baik, ini pertanyaan yang tidak sesuai dengan tema, saya tidak baca teman-teman sekalian karena juga sudah banyak sekali tadi materi atau pertanyaan yang dibahas. Insya Allah kita ketemu lagi di pertemuan akan datang melanjutkan bahasan kita wajibnya amal ma'ruf dan nahi mungkar sebagaimana insya Allah di pasal yang akan menyusul nanti. Kita berdoa kepada Allah SWT semoga seluruh amal yang pernah kita kerjakan diterima olehnya dengan kemahamurahannya dan juga seluruh amal yang belum kita kerjakan atau yang akan kita kerjakan. Kita juga mohon kepada Allah semua kesalahan kita semoga dimaafkan dan diganti menjadi pahala dan juga semoga Jakarta diberikan pemimpin yang saleh yang beriman kepada Allah yang kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dan membela kaum muslimin, membela agama Allah dan semoga Allah memberikan hidayah presiden dan seluruh jajaran pemerintahan untuk kembali kepada Islam dan juga kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dan semoga Indonesia menjadi contoh bagi negara-negara yang lain. Dan juga kita mendoakan saudara kita di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, di Ahsa, dimanapun mereka yang sedang tertindas, semoga Allah ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, mulakan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua, dan semoga Allah partisipasikan kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa dan harta juga dengan jiwa kita. Dan semoga Allah dengan kemahamurahannya menyatukan kita semua di surga, firdausnya tanpa hisab, mana satukan kita di majlis ilmu yang mulia ini. Mungkin begitu teman-teman sekalian, semoga apa kita bahas bermanfaat buat kita semua. Kalau ada benar dari Allah, kalau salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.